kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Salatan wa salaman da'imaini bidawa mimulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, hadirin, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang syarat dengan pahala. Semoga pertemuan ini jadikan pertemuan yang penuh dengan barakah. Semoga pertemuan ini pertemuan yang menghantarkan kita dengan pertemuan kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah ridha kepada kita semua. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang kelak menghantarkan kita kepada pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pertemuan ini kelak menjadi bayangan dan gambaran yang baik ketika sakaratul maut, ketika Israel datang menjemput kita setelah kita berusia panjang dalam segala kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin, para pendengar Al-Hidayah, teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini meskipun hujan rintik-rintik, kita masih bisa atau diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu, melangkahkan kaki ke tempat berkumpulnya orang-orang yang cari ilmu. Di sini saya juga cari ilmu, panjenengan juga cari ilmu. Karena pada hakikatnya orang yang menyampaikan ilmu, dia sedang cari ilmu. Agak aneh ya. Orang ngajar kok dibilang cari ilmu. Kalau mendengar cari ilmu itu wajar. Tapi kalau yang mengajar dibilang cari ilmu mungkin aneh. Begitu ya. Sesungguhnya ilmu itu ada dua macam. Ya, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang dipelajari dan ilmu yang tanpa dipelajari. Ada ilmu yang diajari, ada ilmu yang diajarkan. Jadi kita mau dapat ilmu, kita mesti belajar. Tapi ada ilmu yang kita dapat bukan karena belajar, tapi karena kita dibelajari. Ya, diajari oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Ya, oleh Allah Ta'ala. Dan caranya untuk mendapatkan ilmu tersebut dari Allah Ta'ala, caranya itu banyak. Salah satunya adalah, ya, barang siapa mana amila bima alima warathallahu ilma ma lam ya'lam. Kama qala sallallahu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang dia itu mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Dalam hadis ini jelas, siapa yang ngamalkan maka akan diberi tambahan ilmu dari Allah langsung. Nah, termasuk bagian dari pengamalan ilmu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengamalan ilmu itu ada dua. Dalam kitab Da'watut Tamah, beliau menyatakan, pengamalan ilmu ada dua hal. Yang pertama, pengamalan dengan mengamalkan isinya. Yang kedua, pengamalan dengan menyampaikan isinya. Contoh, ada ilmu tentang sholat tahajud. Kita tahu kan, fadilah sholat tahajud. Tapi kita belum mengamalkannya, belum sholat tahajud. Masih ada satu bagian lagi yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Ngajak orang sholat tahajud. Ya, mengajarkan kepada orang untuk sholat tahajud. Nah, menyampaikan kepada orang ini bagian daripada pengamalan ilmu. Kalau udah nyampaikan saja tidak, ngamalkan juga tidak, maka inilah orang disebut tidak mengamalkan ilmunya sama sekali. Nah, orang yang udah mau menyampaikan, di situ dia punya kesempatan juga untuk mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala, yaitu yang disebut ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Sejatinya orang yang ceramah itu sedang cari ilmu yang seperti itu. Ya, orang yang ceramah itu sejatinya sedang cari ilmu yang seperti itu. Jadi di sini yang paling untung kira-kira panjenengan atau saya? Ya, yang jelas kalau saya dapat, pasti panjenengan sedoyo juga dapat. Makanya di majelis yang seperti ini, ketika kita menyampaikan sebuah materi, subhanallah, nanti oleh Allah diberi pandangan tertentu, tambahan pemahaman. Contoh, saya lagi pengajian ibu-ibu Rebu sore. Kalau Rebu sore kan ada pengajian ibu-ibu. Babnya tentang keutamaan berjabat tangan di dalam Islam. Ya, keutamaan berjabat tangan di dalam Islam. Malam hari ini kita akan belajar akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang sifat pribadi beliau secara fisik ya. Sekarang kita akan pelajari bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW karena memang diutus oleh Allah di Al-Quran jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini perlu dicermati. Wa ma arsalnaka illa. Jadi artinya tidak kami utus engkau kecuali. Ya, tidak kami utus engkau kecuali. Berarti kecualinya ini penting enggak? Yang paling penting itu, kecualinya itu. Untuk apa Nabi SAW diutus oleh Allah, menjadi utusannya Allah, menjadi dutanya Allah, ini membawa apa? Kamu saya utus ke Solo hanya untuk. Kamu saya utus ke Jakarta hanya untuk. Nah, hanya untuk apa itulah yang menjadi tugasnya. Ya, hanya untuk apa itulah yang menjadi tugasnya. Sedangkan Allah telah menyatakan, wa ma arsalnaka illa, kami tidak mengutus engkau kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu artinya apa? Rahmat itu berasal dari kata rahim yarhamu, rahmatan. Asal kata rahmat adalah rahim. Ya, makanya rahim itu kalau ada orang mutuskan tali silaturahim kan ancamannya sangat besar. Emang itu dari rahim, hubungan yang sangat dekat. Ya, hubungan yang sangat dekat. Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai itu. Sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, hubungan dekatnya Allah yang bisa mempersatukan antara hamba dengan Allah, yang mengenalkan hamba akan kemuliaan sayangnya, cintanya, kasihnya Allah, yang akan membawa hamba ini mendapatkan ampunannya Allah, yang akan bawa hamba selamat dari siksa yang ada di neraka, yang bawa hamba itu mendapatkan kedamaian, ketenangan, kenyaman dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Pokoknya segala bentuk kasih sayang dalam arti apapun, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah Nabi kita seperti ini, berarti semua ajaran Islam itu pasti full rahmat. Saya akan merangkan banyak hal malam hari ini. Insyaallah bisa apa dipahami ya. Contoh, ini contoh. Nabi mengajarkan, jika ada dua muslim yang bertemu, kemudian keduanya berjabat tangan, maka dosa masing-masing berguguran. Dosa masing-masing berguguran. Coba, cuman mau jabat tangan, ganjarannya dosanya gogrok. Kenapa dengan jabat tangan dosanya gogrok? Karena dengan jabat tangan timbul kasih sayang. Dengan jabat tangan timbul kasih sayang. Jadi inti yang pengen diajarkan adalah jadilah orang yang penuh kasih sayang. Ketika kita mau mengasihi yang lain, maka langsung Allah juga mengasihi orang yang mau mengasihi orang lain. Bentuk kasih sayangnya langsung diberikan Allah, dosanya diampuni. Asik gak ini? Ya, jadi kita mau nyayangi, langsung disayangi Allah. Mau jabat tangan dengan orang, maka Allah langsung jabat tangan dengan kita. Artinya Allah jabat tangan, artinya Allah menyambung hubungan dengan kita. Allah menyambung hubungan dengan kita, artinya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, artinya diantaranya Allah langsung memberikan ampunannya kepada kita. Ini kan seperti kalau hubungan bilateral antara dua negara. Begitu presiden sama presiden jabat tangan, itu ada berapa hal yang gak enak masa lampau, udah lupakan saja. Begitu kan? Mulai buka kerjasama yang baru. Benar seperti itu kan dalam kehidupan bernegara? Ya, seperti itu. Nah, Allah dengan kita juga seperti itu. Begitu kita mau nyambung hubungan dengan sesama kita, Allah langsung nyambung hubungan dengan kita. Ini kira-kira ajaran yang luar biasa atau yang biasa? Salaman ya, cuma jabat jabat tangan. Makanya saya kalau diajak jabat tangan, insya Allah, ya, insya Allah di pengajian manapun tidak akan saya tolak. Biasanya yang menghalau itu banser, bukan saya. Ya saya sedikit kongkolikong sama banser, halauan begitu ya? Ya enggak. Enggak, banser karena sayang sama saya, kadang orang itu ribuan gitu kan, sayang ini ustadznya kalau dikeroyok bisa mati gitu. Ya, maka banser menghalau. Makanya saya sering mengatakan kepada banser atau satgas yang bertugas, yang mau salaman biarkan. Kecuali kalau pengajiannya udah mepet, nanti setelah pengajian silahkan. Mau 1000 orang, mau 2000 orang, mau 3000 orang, mau 10000 orang, monggo salaman. Cuman ada aturannya. Ya. Kenapa? Kenapa saya senang diajak salaman? Coba kita hitung-hitungan ya. Biar panjenengan juga jadi senang. Hitung-hitungan. Hadisnya tadi gimana? Kalau dua muslim berjabat tangan, dosanya berguguran. Betul? Ketika Anda menjabat tangan seseorang, langsung selama itu, selama tangan masih berjabatan, maka dosanya gogrok. Nah, kalau jabat tangan sama orang, pengennya sebentar atau lama? Lama kan? Kenapa? Selama ini belum dilepaskan, dosanya gogrok terus. Makanya min akhlakil mu'min, jangan buru-buru narik tangan. Ya, termasuk akhlaknya seorang mu'min, kalau jabat tangan dengan orang lain itu, biar orangnya yang melepaskan tangan. Karena itulah disifatkan Nabi Muhammad SAW, kalau diajak jabat tangan dengan siapapun, beliau tidak pernah menjadi orang yang pertama kali melepaskan tangannya. Sampai yang ajak jabat tangan itu udah apa namanya, bosan, udah gak enak, melepaskan tangannya sendiri, baru Rasulullah SAW mengundurkan tangannya. Selama kita berjabat tangan, maka dosa kita berguguran. Nah coba bayangkan misalkan saya ceramah, ada 1000 orang ajak salaman sama saya, satu salaman, gogrok kan dosa saya? Ya, tapi kalau orang yang ajak salaman sama saya kan ketika salaman saja dia gogrok, setelah pergi kan selesai. Ya kan, setelah pergi selesai. Ada orang kedua ngajak salaman, saya salaman lagi, dosa saya gogrok. Salaman lagi, dosa saya gogrok. Semakin banyak jamaah yang salaman, semakin habis dosa saya. Lah kok gitu, saya gak mau, yang rugi siapa? Jadi kalau saya salaman sama orang itu yang butuh saya, yang butuh saya. Butuh, memang benar-benar butuh. Nah sudahkah kita bisa merasakan seperti itu ketika jabat tangan dengan muslim yang lain? Kalau udah bisa, maka nanti jabat tangan ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya sangat menyenangkan. Kenapa? Begitu jabat tangan, nawa itu gogrok dosanya. Wah. Cuman jangan kemudian tangannya dipegang, diremet, digoyang-goyangkan. Biar gogrok. Ini bukan biar gogrok, kalau gini timbul dosa baru. Dosa baru apa? Menyakiti seorang muslim. Tidak boleh nyakiti. Makanya salaman ada aturannya. Satu, salaman. Ya, jangan ditekak-tekuk. Ya, jangan ditekak-tekuk. Ya, kalau Anda salaman satu orang masih enggak apa-apa ya. Satu orang. Enggak apa-apa. Tapi kalau 1000 orang yang salaman, setiap orang tekak-tekuk, selesai tangan ustadznya begini. Tangannya bisa apa namanya? Kesleo. Salaman biasa saja. Mau cium tangan, cium tangan. Jabat tangan, jabat tangan. Satu itu. Yang kedua, jangan merekes. Karena gemes merekes. Remet. Ya kan? Karena semangat, remet. Kalau satu orang yang remet, gak apa-apa. Kalau 1000 orang ngeremet semua, kira-kira jadinya apa? Hah? Jadi apa? Rempah ya? 1000 orang remet semua, kira-kira jadinya apa? Ya, kemudian termasuk juga adab yang ketiga. Sebelum jabat tangan, tangan kita bersih. Nah, ini seringkali lagi makan-makan, tangan belum dicuci, habis makan, lihat kiainya jalan, ustadznya jalan, pengen hormati jabat tangan. Ini tangan masih bekas sambel. Ya, bekas macam-macam, kemudian jabat tangan. Masih mungkin cuma dibersihkan dengan apa? Dengan sarungnya, dengan apa? Kan masih ada bekas minyak atau apa? Jabat tangan. Ya, akhirnya tangan ustadznya jadi kotor itu. Ya, tangan gurunya jadi kotor, tangan kiainya jadi kotor. Ini ada adabnya, bukan asal berjabat tangan. Nah, ini seringkali orang enggak ngerti ini, ilmunya salaman aja enggak ngerti. Ternyata salaman kalau dipelajari ilmunya sangat banyak, bukan hal yang sepele. Jangan diwolak-walik, ya jangan diperkes, tangannya harus bersih. Makanya dianjurkan sebelum salaman pakai parfum terlebih dahulu. Nah, tapi parfum loh ya. Nah, ini nih. Seringkali orang enggak pakai parfum, pakai minyak mumet. Minyak mumet tahu enggak? Judulnya parfum, minyak wangi, tapi kalau dipakai buat yang mencium aromanya mumet. Ya kan ada yang aromanya terlampau keras ya. Yang justru aroma standar itu aroma minyak kayu putih, itu standar enak itu. Minyak kayu putih itu aroma standar enak ya, daripada minyak mumet lebih baik minyak telonnya bayi itu enak itu. Ya kan, minyak telonnya bayi itu enak, seger gimana itu, minyak telon yang biasa dipakai oleh bayi masih kecil kan seger aromanya. Jadi yang dikatakan pengharum, pewangi ya, parfum itu kalau dicium orang lain seneng. Karena apa? Tujuannya untuk diberikan kepada orang lain. Makanya kalau mau pakai parfum tanya dulu sama orang, iki ambune kira-kira enak apa ora? Karena hidung kita mungkin kualitasnya enggak sama dengan orang lain. Bisa dipahami? Setelah pakai parfum baru jabat tangan, tapi parfumnya enak. Kalau parfumnya enggak enak jadinya ilep, begitu lagi enggak sopan. Udah diolet-oletkan tangannya parfum, kemudian megang tangan kiainya, rampung kiainya cuci sampai pakai bensin enggak hilang baunya. Karena apa? Karena aromanya itu sangat menyengat, terlampau kuat. Nah, ini jabat tangan. Ketika dua orang berjabat tangan, dosanya berguguran. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar yang insyaallah bentar lagi di hall ya. Hall-nya insyaallah bentar lagi. Beliau itu kalau diajak salaman dengan siapapun, ya, diajak salaman dengan siapapun, beliau itu senang. Karena menganggap apa? Menganggap beliau yang butuh berjabat tangan dengan orang lain. Ya, beliau yang butuh dapat barokahnya. Ya, jangan dianggap orang jabat tangan ini ada orang ya misalnya ya punya ilmu atau tokoh sedikit kemudian minta disalami gitu ya. Jangan dianggap minta disalami. Ya, jangan dianggap minta disalami. Mereka itu beliau-beliau justru yang butuh gitu. Justru yang butuh. Pertanyaan saya, panjenengan dan saya bisa enggak punya sikap hati yang seperti itu? Hah? Nah, ketika saya mengajarkan ini, tadi kan saya ngomong masalah ilmu laduni tadi ya. Ketika saya mengajarkan ini, dikasih pemahaman sama Allah. Dikasih pemahaman. Ya, dikasih pemahaman. Ustaz, kalau salamannya enggak ikhlas bagaimana? Maksudnya kepeksa. Kepeksa bagaimana? Sebetulnya benci dengan orang tadi. Ya, benci dengan orang tadi. Orangnya minal jengkelin. Menjengkelkan luar biasa. Tapi ya, karena di depan orang banyak, maka menjulurkan tangan, ya, orang itu menjulurkan tangan, maka si orang ini langsung menerima tangannya dan berjabat tangan, tapi hatinya benci. Ini gimana kira-kira? Saya katakan justru ini yang pahalanya paling banyak. Wow, kaget kan? Oh, kenapa? Karena ketika dia mau menerima tangan orang yang dia benci, di situ ada perlawanan terhadap nafsunya, yang nafsunya ngajak dia jangan mau salaman. Ya. Nafsunya enggak mau, jangan mau salaman, dia paksa, enggak, saya harus salaman. Walaupun gimana tetap harus salaman. Dia melawan nafsunya. Melawan nafsu ini pahalanya luar biasa. Makanya panjenengan kalau pengen dapat pahala yang besar, mulai malam hari ini cari orang yang membenci panjenengan, ulurkan tangan terlebih dahulu. Ya kan? Asik enggak? Assalamualaikum. Ya kan gitu. Ya kan? Assalamualaikum ya. Karo atine jane aku ora gelem iki. Jane iki, tapi aku butuh ganjaran gitu kan? Nafsu harus kamu kalah sama saya harus bisa menang, saya harus bisa menundukkan nafsu saya. Ini yang pahalanya luar biasa. Ternyata di dalam salaman di situ ada mujahadah, perjuangan melawan nafsu yang luar biasa. Orang mau menjulurkan tangan nih juga sesuatu yang luar biasa loh. Enggak semua orang mau menjulurkan tangannya pada orang lain. Orang yang ringan menjulurkan tangannya ini pertanda orang itu enggak sombong. Ya. Kalau orang yang sombong mungkin mau salaman mikir-mikir, enggak level. Enggak level. Dia mau salaman sama saya disuruh julurkan tangan duluan, enggak level. Marani aja enggak mau. Ya, marani aja enggak mau. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul menyatakan jika ada dua muslim bertemu bil makna ya, jika dua muslim bertemu, maka di antara keduanya yang mana yang pertama kali memberikan salam itu yang terbaik. Wow. Orang dengar mungkin biasa. Orang dengar mungkin biasa. Yang pertama kali memberikan salam di antara dua orang itu yang terbaik. Biasa kan? Biasa. Cuman saya mendengarnya luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Ini yang ngomong Nabi SAW. Kalau Nabi udah ngomong berarti benar. Kalau ada dua orang bertemu, kita pengen ngerti mana yang lebih baik di dalam pandangannya Allah. Bukan pandangan manusia. Mana yang lebih baik dalam pandangan Allah saat itu, ukurannya adalah siapa yang pertama kali memberikan salam. Makanya saya meyakini kalau ketemu siapapun di jalan, saya kalah cepat ngasih salam, pasti orang itu di hadapan Allah lebih tinggi derajatnya dibanding saya. Meskipun pemabuk sekalipun. Kenapa? Ucapan Nabi gak mungkin salah. Jangan kaget ya saya ngomong begini ya. Ustaz, masa ada pemabuk, hidupnya mabuk, ngasih salam sama Ustaz, pemabuk itu sama Ustaz lebih mulia pemabuknya. Saya yakin Nabi gak salah. Saya yakin Nabi gak salah. Saat itu dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena dia mau merendahkan dirinya, merasa dirinya itu yang kotor, merasa dirinya hina. Kemudian dia mengatakan, saya yang sepatutnya ngasih salam lebih dulu, biasanya yang ngasih salam lebih dulu, itu merasa dirinya lebih rendah. Betul gak? Santri ketemu kiai, biasanya yang ngasih salam duluan siapa? Santri kan? Santri. Memang sunahnya begitu, yang muda mengawali salam dengan ya, kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar, yang apa murid kepada guru, yang jalan kepada yang duduk. Ya memang seperti itu sunahnya, tapi sikap hati. Biasanya orang itu kalau banyak dosa ketemu orang baik, dia merasa saya yang patut berikan salam. Betul kan? Ya, ada perasaan seperti itu. Biasanya orang kalau yang rajin ibadah, ketemu orang yang buruk, dalam hatinya dia merasa dia yang pantas ngasih salam saya. Nah, betul gitu enggak? Kita enggak usah ngomong orang lain, kita gitu enggak kita? Kan, dek esek sengai salam. Ya, kalau kita diberi salam lebih dahulu, kita merasa, oh biasa, pantas dia ngasih salam saya dulu, pantas, begitu kan? Berarti kita merasa diri kita lebih mulia. Saat itu ada kesombongan yang terselit, tidak sadar. Ngeri ya? Baru bahas salam aja tuh nih sami ini. Ternyata salam kalau dibahas itu bisa ngerti ukurannya, kualitas kita di hadapan Allah. Makanya sedekah Rasulullah SAW, benar Rasulullah yang pertama kali ngasih salam itu yang lebih baik. Kenapa? Dia yang mau merendahkan diri. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah judulnya kalah cepat ngasih salam. Buka semua hadis. Rasul SAW, Rasul, walaupun beliau mengajarkan yang tua itu kalau ketemu anak muda, yang muda ngasih salam dulu kepada yang tua. Kan mengajarkan seperti itu. Tapi beliau SAW tidak pernah judulnya kalah cepat ngasih salam. Kenapa? Afdhalul makhluk. Makhluk Allah yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketemu siapapun yang pertama kali ngasih salam adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun anak kecil Rasul, assalamualaikum. Coba kalau kita. Le, salam kau aku. Masya Allah. Pernah enggak Anda dibegitukan orang? Belum pernah? Belum. Ya, saya pernah dibegitukan. Lagi jalan gitu ya. Saya lagi jalan, ada satu orang di pinggir jalan. Orang tersebut lagi belanja. Nah, karena lagi serius tawar-menawar, maka tidak saya beri salam. Kenapa? Nanti memutuskan perbincangannya. Ati nawa itu pengen ngasih salam, tapi kalau saya kasih salam jadinya salah nanti ini. Ya, jadinya salah. Begitu saya jalan di seberang jalan. Jarak kira-kira 3 meter. Begitu saya jalan, ternyata orang itu memperhatikan saya. Langsung dia itu menghentikan jual belinya, transaksinya dan ngomong, "Noval, beri saya salam." Ya, "Noval, beri saya salam." Saya langsung, "Assalamualaikum." Gitu aja kok repot. Assalamualaikum, itu kan selesai. Assalamualaikum. Nah, mestinya kalau dia kan nyoponya, assalamualaikum Fal, kan bagus dia kan, bagus. Tapi ternyata Allah milih saya untuk menjadi yang lebih baik dari dia. Kenapa? Dia diperintahkan ngingetkan saya, diperintahkan Allah yang merintahkan, bilang sama Noval, Noval beri saya salam. Assalamualaikum. Ya kan, assalamualaikum. Jadi ini loh, akhlak ya, akhlak, budi pekerti di Islam itu luar biasa. Sekedar berjabat tangan, sekedar mengucapkan salam. Makanya lihat Nabi Muhammad SAW tidak pernah kalah memberikan salam. Kita termasuk orang yang menang, yang menangan atau kalahan? Ini akhlak salam ya, akhlak salam. Coba saya mau nanya, dijawab jujur. Kita itu kalau ketemu saudara kita sesama muslim, mana yang lebih banyak? Menyapanya dengan ucapan salam atau langsung manggil namanya? John, piye kabare? Ya kan? Atau namanya Ari, Ri. Ya, namanya Gung-Gung. Namanya Anton-Ton. Kalau perempuan ketemu perempuan ya, misalnya Tini ketemu sama Narti gitu ya. Udah ngarang nama gitu ya. Tini ketemu sama Narti. Nar, ojo neroko itu. Masa manggilnya Nar itu, Nar neroko ya. Ti gitu kan. Ya, Ni gitu. Mana yang ketemu? Assalamualaikum, John. Gimana kabarnya? Langka enggak? Semakin langka kan? Kalau dulu sahabat begitu, ketemu dengan temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya Ali? Wah, asyik kan? Sehingga ketika sahabat seperti itu, orang-orang non-muslim semua merasa iri. Kenapa? Wah, ini kalau muslim ketemu muslim, ketemunya aja udah doa. Semoga kamu selamat, rahmat, dapat berkah ya. Tapi kalau ketemu kita, enggak doakan seperti itu. Mereka punya yel-yel khusus. Punya yel-yel khusus. Ini muslim sama muslim kalau ketemu punya cara tersendiri. Tahu anak-anak muda sekarang itu, yang geng-geng itu. Ada geng ini, geng itu kan ya. Itu sampai yang di Bali waktu itu diajar sama cewek, diajar sama apa senior gengnya kan. Gara-gara tidak mau memberikan salam gengnya ya. Tidak memberikan salam geng. Jadi geng-geng itu punya salam. Cara salamannya ada yang begini, begini, begini, begitu kan ya. Macam-macam cara salaman, ada yang plak, plak, plak, plak. Cara salaman macam-macam, punya cara. Tapi kalau umat Islam tidak ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman. Ini jadi simbolnya. Saat itu mereka lihat muslim seperti itu, meri, iri, pengen diperlakukan yang sama. Nanya, loh kami kok enggak dibegitukan, kenapa? Oh ini khusus, member saja yang boleh begini. Enggak member enggak bisa. Oh member, gimana caranya saya jadi member? Oh caranya gampang, gimana? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman begitu, jadi member, syahadat. Ketemu, assalamualaikum, cuman gara-gara salah masuk Islam. Coba bayangkan kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke praktekkan ini. Masuk mal, masuk toko, masuk pasar, di warung manapun ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap orang akan dengar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat ini mengaminkan terus, selamat, rahmat, berkah, selamat, rahmat, berkah. Setiap detik. Aman enggak bangsa kita? Aman. Loh, goro-goro kuali orang diamalke, John, malaikat, John, nar, rokok. Ya hasilnya ya begini ya. Hasilnya begini. Itu baru ucapan salam. Ya baru ucapan salam. Assalamualaikum. Ternyata itu manfaatnya luar biasa. Mengucapkan salam ketemu. Sayangnya enggak. Kita ketika ketemu bukan mengucapkan salam. Tapi memanggil namanya. Ya manggil namanya. Lupa dengan salamnya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena itu kalau ketemu itu langsung manggil namanya itu bid'ah itu. Gak ada tuntunannya itu. Gak ada tuntunan. Jelas, jelas melanggar sunnah itu. Ya melanggar sunnah. Melanggar sunnah. Tapi yang gak dosa, enggak. Karena bid'ah itu macam-macam. Ini kan amalan rutin harian ya. Ya muamalah ini kan penting. Jangan dikira bukan amalan. Ya ketemu kita ucapkan assalamualaikum. Setelah itu baru nanya, Pak Ali gimana kabarnya? Ya kan? Pak Narto gimana kabarnya? Asyik kalau bisa seperti itu. Kemudian jabat tangan. Jabat tangan ini juga ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kalau bertemu maka berjabat tangan. Ya, ketika bertemu dia berjabat tangan. Ada orang nanya, "Ustaz, ya. Lah kalau habis sholat salaman boleh enggak?" Nah, ada orang nanya. Ya, ada orang nanya. "Loh, kenapa kok nanya seperti itu?" Tuh, katanya di Google tuh ada yang nulis kalau habis sholat jabat tangan, yang jabat tangan masuk neraka. Sholat jabat tangan, yang jabat tangan masuk neraka. Selesai sholat jabat tangan, yang jabat tangan masuk neraka. Kok bisa? Ya tentu katanya Nabi gak ngajarkan habis sholat salaman. Jadi kalau habis sholat salaman, enggak ada ajarannya Nabi. Kalau enggak ada ajarannya Nabi, katanya bid'ah. Dan kalau berbuat bid'ah, katanya sesat. Dan kalau sesat, katanya tempatnya di neraka. Jadi yang habis sholat salaman, tempatnya di neraka. Wow. Ngeri, boten. Ngeri ya. Orang salaman katanya dosanya berguguran. Ini ada satu aliran mengajarkan kalau salaman habis sholat tempatnya neraka. Ngeri boten ini. Nabi mengajarkan kita menghidupkan sunnah. Yang ini ada orang menghidupkan sunnah dibilang tempatnya di neraka. Ngeri enggak ini? Ngeri, sangat ngeri. Anehnya ya banyak yang ikut. Banyak itu bukan artinya banyak, bukan ya. Kalau dihitung ya lebih dari 10 ya. Ya lebih dari 3 itu kan sudah apa? Banyak. Tapi kalau dibandingkan yang enggak ikut, lebih banyak yang enggak ikut. Ya, enggak ada perbandingannya. Ibarat sebutir pasir di tengah padang sahara. Enggak bisa dibandingkan ya ahlus sunnah wal jamaah dengan yang begitu-begitu. Enggak bisa dibandingkan. Makanya enggak usah terlalu dipikirilah yang begitu-begitu. Enggak usah dipikirin ya. Kalau kita pikirin ya tetap begitu. Enggak dipikirin ya tetap begitu. Daripada usia dihabiskan untuk yang begitu-begitu, lebih baik kita yang begini-begini. Setuju? Yang begini kan enak ya, asyik ketemu saudaranya mesem, salaman, diajak salaman lagi, kasih kan salaman, diajak salaman lagi, salaman lagi, diajak salaman lagi, salaman lagi. Kenapa? Dosane gogrok. Ya dosanya gogrok. Nah cuman ada aturannya, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturannya jangan langsung ngasihkan tangan. Kenapa? Selesaikan dulu ngadep Allahnya. Doa, zikir, ya kan? Selesai doa, zikir, rampung semuanya. Gimana pak kabarnya? Ya, cocok ini. Ini asik. Jangan abis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Lu zikirnya kapan? Iya. Nah terus yang begitu salah enggak? Bukan salah, tapi kurang sopan. Enggak salah, enggak dosa, tapi kurang sopan. Lah kalau ada orang yang begitu, habis salam langsung ngasih tangan, gimana tugas kita? Tugas kita jadi orang yang genah. Jangan ngomong, ora bener kowe. Bar salaman ki, bar salat ki, zikir sik aja salaman. Ora bener. Ini yang ngomong begini justru enggak genah. Dia habis salat enggak zikir tambah nyeneni tonggone. Paham ya? Anda sudah diajak salaman, ya langsung diajak salaman, jadilah muslim yang baik. Ada orang mengulurkan tangan, sambut tangannya dengan penuh cinta. Meskipun mengganggu doa dan zikir kita. Berhenti dulu doa dan zikirnya. Kenapa? Ini urusan pribadi. Doa dan zikir urusan pribadi. Bisa dilanjut nanti. Kalau salaman dengan sesama muslim, ini bukan urusan pribadi. Tapi muamalah. Hubungan sosial antara sesama. Kalau sampai hati ini gelor, teklek, hati-hati resiko akhirat. Jadi gimana akhlaknya? Ada yang menjulurkan tangan, terima tangannya. Terima tangannya. Setelah itu lanjutkan doa dan zikir. Bisa dipahami ya? Ini cuma salaman ini. Ya, ini cuma urusan salaman. Karena pentingnya salaman sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril itu juga menjalankan sunnah salaman. Ya, menjalankan sunnah salaman. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar, malaikat Jibril turun bersama malaikat yang tidak terhitung ke muka bumi untuk cari orang-orang yang dapat malam Al-Qadar. Kemudian malaikat Jibril tadi menyerahkan tangannya kepada orang tersebut, kemudian jabat tangan, congratulations. Selamat Anda mendapatkan malam Al-Qadar. Untung kita enggak dengar ya. Kalau dengar kan bingung. Salaman. Nah ciri orang yang diajak salaman oleh malaikat Jibril, hatinya lumer. Hatinya lumer, lembut, gampang nangis. Ya, gampang nangis. Karena itulah kita dianjurkan oleh para ulama, kalau habis sholat subuh dan habis sholat asar, ini bab salaman, ini kan termasuk nyambung terus ya. Habis sholat subuh, habis sholat asar, selesai doa, selesai zikir, bangun kan? Bangun, terus kan baca solawat kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau apapun lah, baca solawat. Kemudian keliling salaman. Betul kan? Keliling berjabat tangan. Ada orang ngomong, ini enggak pernah diajar ke Nabi. Nabi enggak pernah habis solat bangun kemudian solawatan salaman. Enggak pernah gitu. Gak pernah yang seperti itu. Ya Nabi dan para sahabat gak usah diajari udah salaman. Enggak usah diajari, mereka itu udah salaman. Lah kalau kita-kita ini enggak dibegitukan, kira-kira salaman enggak? Jangankan kok salaman, donga wae ora. Bar salat langsung colut. Tahu colut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat langsung keluar. Ayo meluncing ya. Apa itu? Langsung pergi ya, meluncing. Ini bahasa baru buat saya ini ya. Bahasa lama tapi baru buat saya ini ya. Sudah lama orang gak nyebut kata itu mungkin ya. Meluncing gitu. Langsung meluncing, langsung meninggalkan tempat sholat. Nah ini habis subuh, habis asar, secara khusus diajak berjamaah untuk berjabat tangan. Kenapa? Karena malaikat yang tugas di bumi ini itu ada dua kelompok malaikat. Satu kelompok malaikat yang shift malam, satu kelompok malaikat yang shift siang. Tahu yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu? Semisal apa kayak Sritek, kemudian apa lagi? Hah? Yang bongsone tek-tek itu apa lagi? Hah? Tivontek, apa Konimek, apa lagi yang ada ek, dunia tek yang pabriknya gede besar tuh ya, itu kerjanya 24 jam atau tidak? 24 jam, karyawannya 24 jam kerja atau disif? Disif, kenapa kok disif? Capek kan ya, ternyata malaikat mungkin juga capek kali ya. Iya, malaikat itu ternyata juga disif sama Allah. Disif, ada malaikat siang, ada malaikat malam, karena kerjanya 24 jam. Ngapain? Ngurusin kita. Malaikatnya ngurusin kita. Melaporkan, mencatat, menjaga, mendoakan, dan lain sebagainya. 24 jam dibagi dua kelompok. Kelompok siang dan kelompok malam. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah yang kelompok malam ini tugasnya selesai kalau setelah sholat subuh. Yang kelompok siang tugasnya selesai setelah sholat asar. Jadi kalau sholat subuh, malaikat malam itu kembali ke langit. Malaikat yang giliran tugas siang hari datang dari langit ke bumi. Ketemuannya kapan? Di sholat subuh. Ketemuannya kapan? Di sholat subuh. Makanya ketika sholat subuh selesai, kita ini berjabat tangan dengan harapan, ojo-ojo be menowo ono malaikat sing nyamar. Siapa tahu ada malaikat yang nyamar. Sebab jabat tangan dengan manusia biasa, muslim biasa, dosanya udah gogrok. Nah kalau jabat tangan dengan malaikat, gogroknya seberapa kira-kira? Rontoknya itu seperti apa ini ya? Karena beda. Kualitas gogroknya itu beda nih. Kalau yang diajak jabat tangan, semakin tinggi makomnya, gogroknya juga semakin besar. Makanya yang dapat malam Al-Qadar, mesti kan nangkok, Ustaz dalilnya dari mana? Mesti ngono kuwi. Ngomong dalil kondi ini ya, asal jangan asal bunyi ya, jangan asmuni, dalilnya dari mana? Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang diajak jabat tangan malaikat Jibril langsung dapat malam Al-Qadar kok. Ya, langsung dapat malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar lebih mulia dari 1000 bulan, dijamin tidak akan disentuh api neraka. Orang yang dapat malam itu diajak salaman sama malaikat. Malaikat Jibril, makanya dianjurkan oleh para ulama, habis sholat subuh salaman dulu. Siapa tahu di situ ada malaikat, agar kita mendapatkan keberkahan malaikat. Bayangkan demok tangannya malaikat. Ustaz, masa bisa malaikat? Kita salaman sama malaikat. Gak belajar nih. Ya gak? Gak belajar. Itu ada hadis tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Malaikat datang nyamar pakai baju serba putih, rambutnya itu klimis hitam dan klimis kelihatan segar, datang menghadap Nabi, nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Selesai dijawab, kemudian tanya tentang kiamat. Setelah itu pergi. Maka Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tahu enggak kamu tadi siapa? Di riwayat yang lain tanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian siapa yang tadi itu, yang nanya ini dan lain sebagainya. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Tadi malaikat Jibril. Jadi kadang malaikat Jibril nyamar jadi manusia. Ya nyamar jadi manusia. Dan ingat, malaikat kalau nyamar itu jadi orang yang ganteng. Malaikat kalau nyamar jadi orang yang ganteng. Kebanyakan seperti itu. Jadi yang ganteng. Kenapa? Tempatnya cari ilmu. Di situ ada pelajaran. Kalau mau cari ilmu, dandano. Wah, nyindir ini. Nyindir diri sendiri maksudnya. Ya, nyindir diri sendiri. Ini kan sunnah ini. Pakai baju yang serba putih, seger, rambutnya apa namanya? pakai minyak rambut, klimis, datang nanya dengan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, sayangnya ini, tata cara seperti ini banyak umat Islam yang enggak ngamalkan. Yang ngamalkan justru non-muslim. Benar atau benar? Malu atau malu? Ya, Ustaz kok muji-muji non-muslim? Loh, kalau baiknya kan kita harus sebutkan untuk ngajar kita. Kalau Islam ajarannya udah benar, kitanya ini loh, kitanya ini kan memalukan gitu ya. Ya, diajarkan kita ini serba rapi, serba cakep, serba nyenengkan, sehingga orang kalau ketemu kita, baru ketemu saja udah terpesona. Ya, apalagi kemudian dengar suaranya, Masya Allah. Lihat wajahnya, bukan masalah ganteng ya, rapi, seger, enak, kemudian omongannya asik. Ngomongnya menyenangkan hati, otomatis langsung orang bisa jatuh cinta, sehingga diajak ngomong ya enak gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan enggak. Banyak kita ini mau dakwah, tapi tampang udah menyeramkan. Tampangnya udah menyeramkan, dilihat aja enggak nyenangkan gitu. Bentuknya udah enggak enak dilihat. Kenapa? Pakaiannya ya modelnya begitu. Saya enggak ngomong loh, enggak ngomong. Modelnya pokoknya begitu, pakaiannya begitu, paham begitu kan? Begitu, udah tahu kan? Udah, jadi gak usah saya terangkan ya, gak usah. Kan harusnya kan pakaiannya gak begitu kan? Enggak, ya begitu tapi jangan begitu-begitu amat gitu loh. Paham maksud saya? Paham, ini padahal jangan diterangkan loh ya, jangan, sembunyikan saja. Tapi benar ngerti kan? Ngerti, itu hebatnya nih, yang ikut Majlis Ar-Raudhah, gak usah diterangkan, mudeng semuanya. Padahal urung karuan bener karepe apa gitu. Tahu kan ya itu yang modelnya begitu-begitu ya kan ya. Model begitu. Pahamlah, udah enggak usah diomongkan yang begitu. Enggak enak nanti sama yang lain ya. Enggak enak. Loh, Pak Ustaz kan bukankah disunahkan? Ya, atau diancam tuh kalau pakaian sampai ke bawah terampuk itu kan tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Iya begitu tapi ya jangan begitu amat. Ya, jangan begitu amat. Yang dipandang enak sebab Rasul kita itu sangat rapi. Makanya coba kita lihat akhlak Nabi SAW. Beliau itu selalu kalau keluar bawa sisir, ya bawa cermin dan rambutnya dikasih minyak rambut. Dikasih minyak rambut. Sisiran rapi. Gak usah begitu udah ganteng. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini yang udah gak ganteng gak begitu. Paham gak? Kita ini merupakan sunnah Nabi yang diingat. Sunnah Nabi sholat duha, ya ingat. Tahajud, ingat. Tapi sunnah Nabi sisiran yang rapi itu sunnah Nabi. Tapi ingat loh, jangan tiru ceritanya. Ada satu orang yang masuk masjid, masih ingat? Masuk masjid, buka baju, cuman pakai kaos singlet. Ya, masuk masjid nih ya. Baju dibuka, kaos singlet, kemudian kaki dinaikkan satu begini. Kemudian tangan ditaruh di atas, tangan kiri masuk ke arah ketiak. Kemudian nyabut bulu ketiak. Nyabut bulu ketiak. Wah, geger yang di masjid, ditegur sama imamnya. Pak, mohon maaf pak. Ya, yang agak sopan pak. Bajunya dipakai dan jangan cabut-cabut bulu ketiak di dalam masjid pak. Anda ini muslim atau bukan? Jawabnya, loh saya muslim. Anda tahu sunnah Nabi tidak? Loh saya tahu. Kan disunahkan sama Nabi, bulu ketiak itu dicabut. Nyabut bulu ketiak itu sunnah? Iya sunnah, tapi neng omahmu neng kamar. Ya, bukan kemudian di depan orang lah ini enggak ngerti ya, kelihatannya jalankan sunah tapi enggak ngerti aturannya. Lah ini banyak yang model begini, banyak. Panjangkan jenggot itu sunah. Ya, jenggot dipanjangkan tapi enggak dirapikan, padahal sunahnya itu panjang dan rapi. Lah kalau panjang enggak rapi kan medeni. Medeni enggak kira-kira? Medeni kan jadinya enggak enak, serem gitu kan. Tapi kalau panjang rapi gitu kan dilihat enak. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ini penampilannya menyenangkan. Nah bayangkan, udah penampilannya menyenangkan, wajahnya menyenangkan, tersenyum, mengulurkan tangan, assalamualaikum. Kira-kira yang diajak salaman langsung klepek-klepek. Nah ini kita udah tampang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kerengnya luar biasa. Apakah ini wajah muslim? Apakah ini wajah muslim? Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah saya udah ngomong kurang lebih 40 menit. Sudah 40 menit. Ya itu jamnya kecepatan 10 menit. Ya, saya bicara udah 40 menit menurut jam yang itu. Udah cukup atau belum? Hah? Belum cukup. Nah, ini apa namanya? Pemanasan. Monggo diunjukin. Mpun telas. Ya, mbok paham sedikit kalau saya ngomong gitu tuh saya minta izin minum gitu loh. Cuman saya enggak terang-terangan pakai wow gitu kan. Monggo diunjukin maksudnya aku saya tak minum dulu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, tadi itu kan akhlak Rasul yang dicontohkan langsung ya, memberikan salam, kemudian berjabat tangan dengan orang lain. Ada satu akhlak Nabi yang sederhana, ya, tapi luar biasa. Sederhana, tapi luar biasa. Nabi SAW itu kalau habis sholat subuh, nanya kepada sahabat, siapa di antara kalian hari ini yang tahu ada orang yang meninggal dunia, saya mau melayat. Siapa di antara kalian hari ini tahu ada temannya yang sakit, saya mau jenguk. Kalau ternyata meninggal enggak ada, sakit enggak ada, Rasul lanjutkan pertanyaan ketiga. Siapa di antara kalian yang malam tadi mimpi sesuatu? Yang tadi malam mimpi sesuatu, biar saya yang tafsirkan mimpinya. Ini hadis sederhana ya. Tapi coba lihat maknanya. Maknanya luar biasa. Pemimpin mana sekarang yang mau membumi, merakyat, mudah ditemui, datang kepada rakyat. Pemimpin mana cari di dunia ini sekarang? Ada enggak? Susah kan? Dari mulai tingkat Pak RT. Dari RT dulu, enggak usah yang jauh-jauh, yang RT dulu. Jangan ngomongnya tinggi-tinggi loh, yang dari tingkat RT saja susah ditemuin kok. Ya kan? RT naik, RW. RW naik, tingkat ke lurah, kelurahan naik, tingkat kecamatan naik, tingkat ke kabupaten naik, ke tingkat provinsi naik, ke tingkat nasional naik, ke tingkat internasional. Semakin tinggi jabatannya, semakin susah ditemui. Benar enggak ini? Tapi lihat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah judulnya beliau itu susah ditemui. Kenapa? Sholat lima waktu pasti ketemu. Ya kan? Kenapa? Beliau jadi imam. Tinggal jadi makmum, ketemu. Kemudian habis sholat subuh, beliau menyiapkan waktu khusus untuk apa? Tanya sama rakyatnya, umatnya semua. Ditanya, ada yang meninggal enggak hari ini? Jadi beliau enggak mau terlewatkan ada umatnya meninggal, enggak mau terlewatkan. Kenapa? Beliau pengen melayat, pengen menyolatkan, pengen ikut menguburkan, pengen mendoakan, tidak mau satu umatnya masuk neraka. Kenapa? Karena doa beliau tidak sama dengan doa manusia dimanapun juga. Sekali Rasul berdoa, Allahumma ghafir lahu. Gitu saja, habis itu dosanya. Warhamhu. Full langsung cas rahmat. Wa'fu anhu langsung dimaafkan oleh Allah. Wa'akrim nuzulahu selamat di kuburnya. Bayangkan tuh coba. Rasul mau mendatangi nanya. Siapa yang meninggal dunia? Ya siapa yang meninggal dunia? Saya mau melayat. Sekarang kalau kita cari. Mohon maaf. Semua orang nih ya. Baik dari ulama. Ulama yang kemudian di sekitarnya. Dia itu mau. Mau cari ya. Entah itu pengikutnya, entah itu muridnya, entah itu simpatisannya dan lain sebagainya, memperhatikan sampai sedetil itu. Masih banyak enggak? Enggak ada. Ya insya Allah masih ada, cuman enggak ketoan gitu. Ya kan? Susah kan ya? Susah. Kalau enggak ada yang meninggal, siapa yang sakit? Saya mau menjenguk. Siapa yang sakit mau menjenguk. Dan itu terbukti dalam hadis bagaimana Rasul menjenguk para sahabat. Rasul menjenguk para sahabat. Rasul dikasih tahu nih ada sahabat yang apa namanya sebentar-sebentar pingsan, sebentar-sebentar pingsan. Maka sama Rasul SAW dijenguk. Di situ Rasul wudhu. Rasul wudhu. Ketika Rasul wudhu, air bekas wudhu beliau dicipratkan ke wajah sahabat tadi ya. setelah itu langsung sembuh selama-lamanya, enggak pernah sakit lagi. Ya. Langsung, bukan cuma jenguk tapi ngobatin. Nah kita kalau mau jenguk orang sakit juga ada syaratnya, jenguk jangan menjadikan lebih sakit. Contoh, yang kita jenguk orang yang punya utang sama kita 200 juta. Ya. Maka kalau jenguk orang tadi, pakai strategi. Jangan tampang rodok, tampang orang mau nagih hutang. Itu yang sakit bukan tambah sembuh, ya, langsung dia akan pura-pura mati. Mending kalau pura-pura, kalau bablas gimana? Itu ada adabnya menjenguk. Ya, kalau menjenguk ada adabnya. Kemudian ini kadang orang jenguk orang sakit enggak pakai aturan. Pernah ini kisah nyata. Ada orang sakit jantung. Sakit jantung. Dijenguk sama muridnya, guru sakit jantung dijenguk sama muridnya. Ya karena kepolosannya, ketika jenguk gurunya ini si murid ngomong, "Ya, apa namanya? Guru, kemarin tetangga saya punya penyakit yang sama dengan guru. Ya, meninggal." Kira-kira gimana Pak kalau panjenengan sakit, terus datang satu orang cerita, ada orang yang sakitnya sama dengan panjenengan, insya Allah sehat semua ya, sakitnya sama dengan panjenengan, kemudian barusan kemarin meninggal, kira-kira sama nyet, kurang ajar. Buat cerita sing penak gitu ya. Buat, kalau judulnya, wah tetangga saya itu kemarin sakitnya sama, lebih parah, tapi sembuh, kan bagus. Ini, kemarin sakitnya gak seberapa, ini panjenengan lebih parah. Dia enggak seberapa sakitnya, meninggal. Ini kira-kira menghantam atau enggak menghantam? Maka nih orang sakit itu ada aturannya, ada aturannya. Nah, Rasul menjenguk orang sakit bukan kemudian buat yang dijenguk semakin sakit, yang dijenguk sembuh. Kenapa? Orang kalau sakit dijenguk yang dicintai, maka ketemu dengan yang dicintai itu sudah obat tersendiri, betul enggak? Nah bayangkan sekarang kalau ditemui Nabi Muhammad SAW kira-kira seperti apa? Nah makanya kalau panjenengan itu punya kemuliaan seperti itu, kemuliaan, orang yang ketemu panjenengan itu merasa senang, maka manfaatkan untuk cari pahala. Bagaimana? Ada yang sakit dan Anda tahu, yang sakit kalau dijenguk itu senang, maka jenguklah. Karena dengan memandang wajah Anda, dia akan semakin sehat. Nah, mungkin buat kita enggak ada apa-apanya ya. Aku mau melaku, mau mesem, ya gitu. Mungkin buat kita gak ada artinya. Tapi buat yang dijenguk, artinya luar biasa. Dan itu diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang sakit, saya mau menjenguk. Kenapa? Karena beliau tahu yang dijenguk pasti senang. Ya, pasti senang. Dan karena beliau ini sangat pengen duduk sama umatnya. Pengen duduk. Zikir, selesai semua. Beliau gak masuk ke rumah. Gak ketemu istrinya. Pengen duduk dengan umatnya. Ya, makanya cari jalan. Gimana caranya biar bisa bersama lama dengan umatnya, ngasih waktu kepada umatnya. Beliau nanya, gak ada yang sakit, gak ada yang meninggal, nanya, siapa yang mimpi semalam? Ya maksud ada orang 100 gak ada yang mimpi, kan gak mungkin. Salah satu pasti ada yang mimpi, ya kan? Coba nih semalam di sini yang mimpi siapa? Tadi malam? Malu mesti. Ya mesti malu. Pasti ada yang mimpi, entah mimpinya apa, pasti ada yang mimpi. Nah kalau yang nanya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi bilang mau menafsirkan, ya sahabat lomba. Kenapa? Karena punya tiket untuk ngobrol dengan Nabi. Sahabat itu walaupun Nabi terbuka, sahabat tahu diri, sahabat merasa segan, tidak berani ngomong, gak enak. Kenapa? Takut omongannya salah, nanti dimurkai oleh Allah. Mereka hati-hati, benar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi nanya, siapa yang semalam mimpi? Akan saya jelaskan. Maka saat itu sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah, kesempatan ngomong ini. Semalam saya mimpi begini, kira-kira tafsirnya apa? Tafsir ke... Sehingga sahabat itu, kalau tiap hari minta sama Allah, ya Allah tolong nanti malam saya dikasih mimpi. Kalau tidur tolong saya diberi mimpi. Kenapa? Biar besok bisa ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW secara khusus seperti itu. Nah coba kita lihat, akrab gak Nabi ini dengan umatnya? Akrab kan? Akrab. Tapi sekarang nih sayang, seringkali terkesan orang semakin tinggi jabatannya, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang yang lain, semakin tinggi terkesan semakin susah ditemui. Ya, semakin susah ditemui. Betul enggak? Semakin susah. Dia semakin menjaga dirinya dari sekitarnya. Ya, menjaga dirinya dari sekitarnya. Tapi kalau orang dulu tidak seperti itu. Ya, tanya, kiainya mana kiainya? Ya itu, yang lagi ngechat. Kiainya mana? Pak kiainya mana? Datang pesantren pengen ketemu kiai. Kiainya mana? Lah itu yang lagi ngechat. Ya itu yang lagi ngechat. Kiainya mana? Lah itu yang lagi nyurung gerobak. Ya. Bukan muridnya kurang ajar, bukan. Memang kiainya seneng begitu. Memang senengnya seperti itu. Dia meraya dengan umatnya. Itu tidak membuat wibawanya semakin turun. Semakin orang segan kepadanya. Jadi wibawa itu bukan petenteng-petenteng gitu ya. Saya berwibawa. Bukan. Semakin kita itu bisa merendahkan diri, maka Allah akan meletakkan di hati orang yang ketemu dengan kita perasaan segan. Itu namanya wibawa. Siapa yang naruh? Allah. Caranya bagaimana? Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Sampai di sini jelas? Ya. Berikutnya, di antara akhlak Nabi. Sederhana sekali. Di kitab Maulid Shamsud Durrani ini banyak disebutkan ya. Banyak disebutkan. Tapi satu yang sudah sering saya sampaikan akan saya ulangi di malam hari ini. Ini karena satu tapi penting sekali. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau diundang oleh seorang yang tidak mampu. Hujan ya Bu ya? Iya, hujan. Tolong kamarnya yang di sebelah belakang itu dibuka biar ibu-ibu bisa masuk ke sana. Iya. Hujannya deras atau gerimis? Gerimis. Wah asik Bu, saya di situ aja ya. Ya, ini kelihatannya sudah tidak boleh didiamkan lagi ya. Insya Allah akan segera saya tutup di situ biar ibu-ibu gak ngungsi ya Bu ya. Setuju Bu? Oh gak setuju? Kemarin tuh mau saya tutup, yang di sebelah kanan saya ini mau saya tutup. Ada beberapa yang protes, apa Habib jangan ditutup, biarkan terbuka saja. Kenapa? Karena nanti sirkulasi udaranya tidak bisa seenak sekarang gitu. Tidak bisa seenak sekarang. Jadi saya masih cari solusi. Kalau ditutup permanen nanti udaranya enggak enak. Kalau tutupnya enggak permanen juga repot. Repot. Bu, hujannya terang kok, Bu. Udah terang belum? Enggak jadi kan? Alhamdulillah. Janjinya nanti selesai pengajian baru hujan loh. Tadi kan pertemuan tadi gitu, pengajian mulai terang, pengajian selesai hujan. Tadi saya rodok mandek dikiranya udah selesai kali ya hujannya ya. Just kidding, humor ya. Cuman humor biar kita enggak terlampau tegang. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala. Kalau diundang orang miskin, Rasul datang dengan segera. Pertanyaan saya, siapa sekarang kalau diundang orang miskin jam 7, jam 6 udah berangkat? Dan siapa yang kalau diundang orang kaya jam 7, jam 8 baru datang? Kualian. Kualian toh? Kalau yang ngundang orang kaya, telat pekewoh, boten? Pekewoh. Kemudian takut gak dapat tempat, betul? Apalagi di gedung tertentu. Wah, wali kota mengundang Anda. Undangan jam 7. Berangkat jam berapa? Jam 5 udah berangkat. Sholat maghrib nanti di sana. Kalau perlu katanya, olah nanti maghribnya di jamak takhir aja. Ini ibu-ibu kadang begitu. Betul ya Bu ya? Jangan gara-gara kondangan kemudian sholat di jamak takhir. Alasannya kok gak nyambung blas gitu ya. Alasannya gak nyambung belas. Jadi gitu, yang ngundang orang kaya belum jamnya udah datang. Kalau yang ngundang orang miskin sudah jamnya belum datang. Kalau Nabi Muhammad SAW yang ngundang orang miskin datangnya lebih cepat. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala. Rasulullah SAW tolong mampir rumah saya. Siap! Kalau bahasa kita gitu ya. Ya Rasul enggak ngomong siap gitu enggak. Kalau diterjemahkan siap. Makanya lihat dulu. Ada seorang yang tunanetra. Ya, tunanetra. Biasa sholat jamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Rumahnya jauh dari kota Madinah, jauh. Tapi kalau sholat ke masjid itu selalu ke masjid datang. Lapor pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sekarang ini saya kalau mau ke masjid udah susah. Karena ini jalanannya udah suka becek, suka ini, saya udah tua yang nganter gak ada dan lain sebagainya kan. Saya mau sholat di kampung saya saja, di kampung saya, di rumah dengan keluarga, minta izin sama Rasulullah SAW. Dan tolong Rasulullah main ke rumah saya, diberkati dulu rumahnya. Kalau bahasa bebasnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW segera, gak lama setelah orang ini berkata, Rasul langsung mampir ke rumahnya. Gak ngomong, tahun depan ya, saya sibuk ketemu Malaikat Jibril. Ini schedule padat, gak ada waktu ke rumah panjenengan. Gak begitu. Rasul langsung mencarikan waktu, ya, mencarikan waktu dari semua kesibukannya, langsung ke sana ngajak sahabat, dan begitu sampai di rumahnya, nanya, kamu pengen saya sholat di mana? Musholahnya mana? Calon musholah mana? Kalau bahasa kita, calon musholah mana? Kamu pengen saya sholat di mana? Artinya, tempat yang akan kamu jadikan tempat sholat itu yang mana? Saya mau sholat di situ. Nah, sahabat pengen Nabi nyolati tempat itu dulu, sebelum mereka itu sholat di situ. Sahabat pengen Nabi sujud di situ sebelum nanti yang punya rumah menjadikan itu tempat sholat. Artinya, sahabat pengen berkahnya Nabi Muhammad SAW agar tempat sholatnya itu tidak sama dengan tempat sholat yang lain. Di sini ya Rasulullah. Langsung Rasul sholat, hajatnya dipenuhi. Diundang orang miskin, langsung berangkat. Pertanyaan saya, kita bisa gitu belum? Belum. Kalau diundang orang kaya, coba ini. Ini akhlaknya sederhana atau enggak sederhana? Sederhana tapi jadi enggak sederhana. Luar biasa. Kenapa? Karena ini statusnya yang diundang bukan manusia biasa. Yang diundang bukan manusia biasa. Makanya Anda-Anda kalau mau jadi ustadz, mau jadi ulama, syaratnya satu. Mau dakwah, syaratnya satu. Jangan pernah lihat siapa yang ngundang. Yang ngundang datang naik mercy langsung, silakan ini. Wah, oh jangan khawatir, ada waktunya. Wadah, jangan khawatir ada. Enggak ada ya, diada-adakan. Yang datang naik pit, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, punya waktu enggak? Wah, jadwal penuh. Jadwal penuh. Ini yang model begini, hati-hati. Ya. Yang model begini hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berlindung, jangan sampai kita seperti itu. Ini introspeksi untuk diri sendiri. Makanya satu yang menjadi syarat, kalau apa namanya teman-teman di Ar-Raudhah ini pengen ngaji bareng sama saya, syaratnya cuma satu. Satu tok, enggak ada syarat yang lain. Bukan partai, selesai. Bukan partai. Kalau kepentingan partai, maaf, saya termasuk TNI Polri netral. TNI Polri kan harus nih netral, tapi saya boleh nyoblos. Nyoblosnya kapan? Di kotak suara luber. Langsung umum bebas dan rahasia. Jadi cukup untuk diri saya sendiri sama Allah, enggak ada yang boleh tahu. Ya kan seperti itu. Enggak ada syarat yang lain. Syaratnya satu. Nah, syarat yang kedua bukan saya yang buat. Syarat kedua yang buat teman-teman. Kenapa? Enggak tabrakan jadwalnya. Ya, ada aja jadwalnya, tanggalannya kosong gitu kan? Ya silahkan. Tapi kalau tanggalannya penuh, ya Bu, jangan salahkan saya. Salahkan yang udah ngisi tanggalannya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Nah, ini berlaku untuk semua orang, harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Kira-kira Anda diundang ke Istana Negara. Ya, satu diundang ke Istana Negara, satu diundang oleh orang yang miskin. Orang miskin, satu Istana Negara. Mana yang dipilih? Hah? Ke Istana Negara cuma jadi tamu, di rumahnya orang miskin jadi yang punya acara. Pilih yang mana? Susah atau? Susah kan? Ya enak ke rumahnya orang miskin. Ya enak ke rumahnya orang miskin. Setelah itu ke Istana Negara. Maksudnya usahakan dua-duanya bisa dipenuhi, usahakan. Karena memenuhi undangan itu jangan melihat siapa yang ngundang. Ada orang yang ngundang siapapun, usahakan jangan dibedakan. Yang ngundang orang kaya, oke. Yang ngundang orang miskin, oke. Yang penting undangannya benar. Jangan undangan, yuk ke nightclub lah, ini gak benar. Selama undangannya benar, yang ngundang siapapun, siap. Tapi kalau yang ngundang orang yang kurang mampu, maka beri perhatian yang lebih. Kenapa? Sebab di situ ada cintanya Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Ulama itu meri sama orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu didoakan Nabi dengan Nabi punya doa yang luar biasa. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Sampai sekarang hampir tidak ada orang yang berani berdoa seperti ini. Ini doa Nabi, tapi yang berdoa seperti ini hampir gak ada yang berani. Hampir. Umum ya, orang awam. Karena kalau diterjemahkan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku kelak dalam kelompok orang-orang miskin. Coba. Siapa yang angkat tangan doa begitu? Mbak Allah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan kaya, wafatkan dalam keadaan kaya, bangkitkan bersama orang miskin, kan begitu. Ya. Kenapa Rasul doa seperti itu? Coba lihat. Karena Rasul pengen ngasih perhatian kepada orang-orang miskin. Ya. Rasul pengen ngasih perhatian, derajat miskin ini derajat yang tinggi. Tapi miskin yang benar loh ya. Yang sobir, yang syakir, syukur, sabar, ya, yang bertakwa, yang benar, itu derajatnya sangat tinggi. Dan untuk menambal hati orang-orang miskin yang sedih, Rasul mengatakan, saya ini pengen hidup seperti kalian. Dan saya pengen wafat seperti kalian. Dan di akhirat saya pengen dimasukkan kelompok kalian. Coba Rasul merendahkan diri serendah-rendahnya. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, masukkan orang miskin dalam kelompokku. Bukan. Saya mau nanya, mana yang lebih tinggi? Kelompoknya Rasul atau kelompoknya orang miskin? Kan kelompoknya Rasul lebih tinggi pasti kan? Tapi Rasul gak mengatakan masukkan mereka dalam kelompokku. Tidak. Rasul mengatakan masukkan aku dalam kelompok mereka. Rasul ingin mengatakan kalian tuh lebih tinggi dari aku. Seakan-akan seperti itu. Aku yang merasa mulia kumpul dengan kalian. Seakan-akan seperti itu. Ya jane gak begitu kan. Tapi Rasul karena sikap tawadhu'nya betul-betul dari hati merendahkan diri. Rasul seakan-akan beliau tuh yang butuh dengan keberkahan orang-orang yang kurang mampu. Nah coba, yang begini-begini ini kita sering belajar enggak? Yang seperti ini kita sering belajar enggak nih? Jarang? Insya Allah ya sudah, tapi sering apa enggak? Enggak sering kan? Lihat belajarnya yang sering yang bagaimana? Yang begini ini sering diterangkan, atau yang sering diterangkan sekarang ini, yang digembar-gemborkan sama orang-orang ini ya, sebagian orang, yang digembar-gemborkan sidik-sidik, bid'ah. Sidik-sidik, bid'ah. Sidik-sidik, bid'ah. Emangnya Islam tuh enggak punya ajaran apa? Emangnya yang diajarkan sama gurunya cuman suruh ceramah begitu saja? Enggak ada ceramah yang model lain, enggak ada ceramah model lain. Gimana caranya ngajarkan salaman, gimana caranya senyum sama orang dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah ini udah jam 10. Ini kalau enggak saya buka tanya jawab sekarang, nantinya tanya jawabnya cuman sebentar. Betul? Iya. Sudah cukup kan 1 jam? Cukup. Terasa enggak 1 jam ini? Kok enggak terasa? Bok, ngomong terasa gitu loh. Oh, terasa sebentar. Saya udah ngomong di berbagai pengajian. Tahu enggak kenapa kok terasa sebentar? Tahu enggak? Karena kita saling mencintai. Because I love you and you love me. Ya kan, karena saya cinta panjenengan, panjenengan cinta saya. Ya kan? Coba lihat tuh, dua orang kalau saling mencintai duduk berdua sampai ya pintu udah ditutup dikasih ke bapaknya maksudnya. Enggak mudeng-mudeng, enggak ngeroso. Ya, lihat jam, satu kaget, "Lu, udah jam 4." Telepon lama, enggak terasa sampai handphonenya itu udah tut tut. Baterainya habis gitu ya. Dicolokkan sampai panas. Panasnya kuping sama handphone. Panas kupingnya. Ya, panas kupingnya. Tidak terasa. Kenapa? Karena saling mencintai. Tapi kalau yang satu cinta, yang satu gak cinta, kira-kira bagaimana? Kroso kan? Nah, Anda cinta belajar. Insya Allah saya cinta mengajar. Karena yang cinta belajar ketemu sama yang cinta mengajar. Namanya saling mencintai. cintai. Karena kita saling mencintai, maka waktu itu tidak terasa. Bukan karena kehebatan saya ceramah, bukan, jangan salah. Itu karena panjenengan betul-betul dari hati pengen belajar. Dan saya insya Allah dari hati pengen ngajar. Walaupun yang saya omongkan tahu, tempe, dan lain sebagainya, semuanya jadinya enak. Kenapa? Because kita saling mencintai. Ya, karena kita saling mencintai. Mau saya kasih contoh, bab tempe sama tahu. Saya ini belum ada gambaran mau ceramah apa ya. Tahu sama tempe, sudah pernah tahu ceritanya tahu sama tempe? Belum, saya terus terang juga belum pernah tahu nih. Ya. Jadi kita kalau mau ceramah, mau saya kasih ilmu ceramah enggak? Ini sisa jam ini, sudah, jangan tanya jawab dulu nih. Ya. Yang ikut pengajian Ar-Raudhah harus bisa ceramah semua. Jadi kalau saya nanti diundang ceramah, kekurangan orang tinggal saya, kamu berangkat ceramah, wakili saya. Setuju? Siap ya? Nah, mau saya latih ceramah? Mau saya kasih ilmunya enggak? Ilmu biar bisa ceramah, mau? Wah, nanti saya kalah pasaran nanti. Oke, tak kasih ilmunya ya. Ilmu ceramah cuma satu, jangan mikir. Aneh toh? Jangan mikir. Kebanyakan orang gak bisa ceramah karena mikir. Karena mikir. Saya mau nanya, panjenengan kalau ngomong sama temannya mikir atau gak mikir? Asal ngomong kan, sambil aku tak ngomong iki, bariki ngomong iki, bariki ngomong iki. Begitu. Enggak kan? Ketemu langsung, kang di kang iki, terus kan mengalir kan? Karena gak mikir. Betul kan? Gak mikir. Nah kalau pakai mikir, ngomongnya mesti kan kacau, gagap, gak karu-karuan ya. Contoh orang mau ngelamar ke rumah calon mertua, mau ngelamar anaknya. Itu karena kebanyakan mikir ngomongnya gak lancar ya. Tapi kalau dia gak mikir, pak saya pengen anak bapak, selesai. Kan selesai. Jadi syarat mau ceramah jangan mikir. Setuju? Praktek. Ya, praktek ya. Bendi. Praktek, saya mau nunjuk salah satu. Mau? Lu praktek. Lu mikir. Udah dibilangnya jangan mikir, kok mikir. Ini ilmu hebat tuh nih. Mahal ini dapatnya ini. Jangan mikir. Yang penting pokoknya pengen ngomong. Ya Allah, saya pengen ngomong yang baik, bimbing saya. Cuman begitu. Jangan mikir. Ya, contoh panjenengan suruh saya ngomong apa dulu? Terserah, kasih saya bebas. Kasih apa namanya, Ustaz tolong ngomong bab ini gitu. Terserah, apapun. Hah? Tahu sama tempe. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah di negara kita ini punya keistimewaan yang luar biasa. Allah memberi kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah tahu sama tempe. Salah satunya tahu sama tempe. Anda coba keluar negeri, mau cari tahu sama tempe itu susah. Dan Anda itu kalau di Mekah makan yang paling enak tahu sama tempe. Ketika haji, ketika umroh itu tahu dan tempe jadi makanan yang paling menyenangkan. Padahal itu tahu sama tempe. Sayangnya kita sering meremehkan tahu sama tempe. Kenapa? Karena judulnya tahu sama tempe. Karena judulnya tahu dan tempe, kadang kita memandang sebelah mata. Begitu judulnya pizza, kita wow. Judulnya itu apa namanya kebab kita, wow. Judulnya itu sudah donat kita, wow. Begitu tahu dan tempe, langsung itu seakan-akan pangkatnya jatuh. Seakan-akan pangkatnya jatuh. Nah, padahal kalau diteliti menurut dokter, tahu dan tempe itu full gizi. Dalam kehidupan ini seringkali kita melihat manusia karena bentuknya. Karena kita melihat manusia karena bentuknya, kita sering tertipu. Ini orang yang enggak tahu falsafah tahu dan tempe. Banyak manusia yang kadang wujudnya seperti tahu dan tempe, tapi kalau dimakan enak, menyenangkan, full gizi. Dan itulah para aulia terkadang dia bentuknya seperti tahu dan tempe. Karena itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau berkata, Allah menyembunyikan tiga hal. Di dalam tiga hal, di antaranya Allah menyembunyikan walinya di tengah umat manusia. Sehingga gak jelas mana yang wali, mana yang bukan wali. Kadang wali itu ya bentuknya seperti itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, berapa banyak orang yang dia itu dalam keadaan kumuh, dalam keadaan kusam, dalam keadaan rambutnya itu penuh dengan debu, wajahnya penuh dengan debu. Kalau datang ke rumah orang diusir, pintu demi pintu dia diusir, tapi dia itu dicintai oleh Allah, terkenal di langit. Begitulah makna sabda Rasulullah SAW. Seperti tahu dan tempe dihidangkan di meja, di situ ada ayam goreng, di situ ada yang namanya daging panggang, maka tahu dan tempe tidak kita lirik, daging yang kita lirik. Gak mikir. Ah, gampang toh ceramah? Apalagi, coba, apalagi. Loh, saya harus sembodoh mau ngajari kok ya. Hah? Apa coba? Roti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Roti. Ini sebuah kata yang baru di dunia kita ini. Dulu di Indonesia tidak kenal yang sama roti. Indonesia tahunya tahu dan tempe. Datanglah orang-orang barat ke negeri ini. Maka mereka mulai membawa yang namanya roti. Mengajarkan. Karena roti itu aslinya makanan dari luar. Orang-orang di Arab mereka biasa makan yang namanya roti gandum. Roti yang sifatnya bundar dan agak keras itu makanan mereka. Roti itu ada kelasnya. Ada yang kelasnya high class, roti yang mahal. Ada roti yang murahan. Ada rotinya orang miskin. Ada rotinya orang kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sama manusia juga begitu. Ada manusia yang kelas bawah. Ada manusia yang kelas tinggi. Walaupun namanya sama dengan manusia. Semuanya manusia. Roti juga begitu. Nah, untuk roti ini ada satu cerita yang menarik. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu tidak bisa bekerja, bukan karena enggak mau bekerja. Beliau itu senang dengan bekerja, tapi karena cintanya kepada ibunya, beliau tidak mau meninggalkan ibunya, merawat ibunya setiap hari sehingga beliau tidak sempat bekerja. Akhirnya beliau bagaimana menyambung nyawa? Beliau itu mengkais-kais tempat sampah, mencari roti di tempat sampah. Kalau ada roti yang masih bersih, dibersihkan roti tadi, kemudian dimakan. Suatu hari, ketika beliau cari roti di tempat sampah yang seperti itu, ada seekor anjing yang juga cari di tempat yang sama. Anjingnya mengkais-kais, kemudian menggonggong seperti itu. Maka Uwais Al-Qarni berkata, wahai anjing, tolong, kamu gak usah menyala-nyala. Ini tempat luas, kamu cari di bagian sana, saya cari di bagian sini. Gak tentu siapa nanti yang baik. Bisa jadi saya itu yang masuk surga, dan bisa jadi saya masuk neraka. Kalau saya bisa melewati titian di atas yang terbentang di atas neraka, yaitu Shiratal Mustaqim, barulah saya lebih hebat dari kamu. Ternyata ini roti merupakan bagian dari makanan para wali, hadirin yang dimuliakan Allah. Dah. Roti. Apalagi? Bu. Gampang toh Bu ceramah, Bu? Gampang atau susah, Bu? Ibu-ibu kalau enggak bisa ceramah ngapusi. Kenapa? Yang namanya wanita itu doyan ngomong. Betul enggak, Bu? Ibu-ibu disuruh puasa ngomong 5 jam kira-kira kuat enggak, Bu? Enggak kuat, Bu. Caranya gampang, Bu. Ibu saya panggil suruh ngomong sekarang ceramah di sini pastikan susah. Ya. Jadi ini enggak usah nih mikir. Loh, bisa enggak? Enggak usah mikir. Itu asal muasal kenapa saya jadi penceramah? Karena setiap hari Ahad ada pengajian, saya panitianya, dan seringkali yang namanya khatib itu tidak ada datang, akhirnya saya maju ceramah. Waktu saya mau ceramah otomatis enggak pernah mikir. Ya enggak pernah mikir, dan ternyata setelah tidak mikir, disitulah muncul yang dikatakan tadi, dikasih sama Allah. Gitu, gampang gitu aja kok repot. Ya Bu ya. Jelas? Ayo apa lagi? Terakhir nih, bab apa lagi nih? Terserah. Apa? Tiwul. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tiwul, Anda tahu namanya tiwul? Tahu, saya belum tahu. Saya agak lupa. Coba saya ini istilah tiwul sering dengar, cuman sekarang agak lupa. Tiwul itu seperti apa? Dari ketela, ketelanya diapakan? Ketelanya ditumbuk. Setelah ditumbuk kemudian diapakan? Langsung dihidangkan atau dimasak dulu? Dimasak? Dimasak dulu, tapi dia harus ditumbuk dulu. Subhanallah. Setelah itu yang namanya ketela, dia dimasak, kemudian ditumbuk, dihidangkan, rasanya enak. Makanya manusia, kalau mau menjadi manusia yang hebat, dia harus mengalami masa penumbukan. Hidupnya perlu dia ditumbuk oleh Allah Ta'ala. Diberi ujian demi ujian, gak enak dan gak enak. Akhirnya dia menjadi tiwul yang sangat menyenangkan. Subhanallah ya. Gak mikir tuh? Gak mikir. Sudah siap, saya tes. Kalah kulino. Sebetulnya enggak kalah kulino. Kenapa? Karena kita pengalaman sama. Pengalaman ngomong, panjenengan ngomong dengan temannya. Saya juga ngomong dengan teman-teman saya. Bedanya, saya ngomong dengan teman yang lebih banyak, panjenengan orang ke ke orang. Sebetulnya prinsipnya sama. Setiap kali saya ngomong kepada orang banyak, saya tidak pernah merasa ngomong kepada orang banyak. Saya ngomong pada diri saya sendiri. Saya nyeramahin diri saya sendiri. Apa susahnya nyeramahin diri sendiri? Gampang apa? Tapi punya ilmu. Dengar loh bu, dengar. Syarat mubaligh itu telinganya harus tajam. Kenapa? Karena kadang nanti ada jamaah yang amin, amin. Berarti genjang bubar. Itu harus dengar, ya kan? Harus dengar yang tajam. Gak punya ilmu, siapa bilang gak punya ilmu? Dari mulai kecil itu udah dididik oleh orang tuanya. Kita ini diberi informasi demi informasi, pengetahuan demi pengetahuan. Semua itu bisa menjadi bahan untuk menyampaikan kebajikan apapun itu namanya. Ilmu buat kopi, ilmu buat teh, ilmu menanak nasi. Apalagi Anda sering mendengarkan pengajian. Apalagi sekarang Al-Hidayah FM. Di mana-mana, di mobil, di rumah, Al-Hidayah disebut, disiarkan. Orang mendengarkan ceramah demi ceramah. Yang kita dengar ini cukup banyak. Yang jadi masalah, kita gak mau mengeluarkannya. Betul enggak? Ini kok jadi begini-begini terus ini? Gak usah mikir. Kenapa nih saya sekarang tertarik untuk ngajar ceramah? Saya pengen buat kursus ceramah nanti. Ya, kursus ceramah. Karena saya pengen langgar-langgar, musola-musola, masjid-masjid kita rebut kembali. Ya. Jadi kita harus bisa ceramah, langgar, musola, masjid harus kita kembalikan. Seperti ajaran orang-orang yang terdahulu. Harus bisa ngomong dengan omongan yang baik, yang santun, yang enak. Sehingga bisa merebut hati masyarakat. Kemudian kita jadi orang yang bisa menata masjid itu dengan baik, dengan santun, dan manfaat untuk semua orang. Sebab masalahnya santri itu ada dua. Ya. Satu, punya ilmu, gak bisa ngomong. Yang kedua, punya ilmu, gak bisa nulis. Ya, punya ilmu gak bisa nulis. Hasilnya, punya ilmu cuman diem. Lah kalau punya ilmu cuman diem, manfaatnya untuk siapa? Cuman untuk dirinya sendiri. Sehingga di negara kita ini begitu banyak orang yang alim dari ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi sayangnya belum bisa ngomong. Kenapa gak bisa ngomong? Karena latihan ngomong kurang. Kenapa latihan ngomong kurang? Karena seringkali yang namanya orang yang punya kedudukan tidak berani memberikan kesempatan kepada anak muda dan berkata hati-hati nanti kalau salah bagaimana. Ya kan? Biarkan anak muda salah, enggak apa-apa. Oh, bayi itu jalan drosor ya enggak apa-apa kok. Enggak apa kan? Wah, hati-hati loh. Engkau drosor blundung tekek sikile. Ya enggak, ya biar belajar merangkak, biar jalan kan, biar jatuh. Kemudian kita bimbing, akhirnya bisa lari. Nah ini kalau anak muda yang udah belajar, dikumpulkan, kemudian dididik, diberi kesempatan untuk ngomong dan dan omongannya enggak usah neko-neko, sholat, bekti sama orang tua, dan lain sebagainya. Hasilnya, lihat saja, enggak lama, maka kita akan berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Ya, ada dalam kenikmatan yang luar biasa. Udah siap ngomong belum? Belum ya? Dah, nanti akan saya buat kelasnya. Kapan ya? Mau? Nah, nanti gampang caranya. Kalau pas saya ceramah di mana, ikut sama saya. Nanti saya kasih waktu 10 menit ngomong dulu. Nah, lumayan kan? Aku kudune ngomong rong jam, kelong 10 menit. Ya, alhamdulillah. Mestinya seneng tuh. Mestinya seneng. Kenapa? Diewangi ngomong. Yuk, nanti kalau yang disuruh ngomong lebih tenar, Ustadz. Alhamdulillah. Kenapa? Beban berkurang. Beban berkurang, jadi bisa fokus cukup ngajar di rumah, yang di luar-luar biar yang lain yang ngurusi gitu. Biar yang lain yang ngurusi. Bisa dipahami ya? Setuju kalau ada nanti suatu saat entah kapan, taklim khusus cara ceramah. Ya. Nanti yang udah lulus kita kasih piagam dengan syarat kita suruh ceramah di depan para kiai. Ya, depan para kiai. Yus, kan gampang, para kiai kan gampang ya. Depan para kiai, oh, tinggal ngomong aja kok bingung. Ya, nanti kalau kemudian ditonton kiai cocok, wah ini kalau saya dipanggil biar dia menggantikan, kan lumayan. Ya, lumayan, bisa dapat ajang untuk berdakwah. Nah ini sayang. Jadi ceramah itu jangan seperti yang di TV latihan ceramah itu ya. Hadirin dan hadirat. Yang pipinya reot-reot dan peot-peot. Jangan begitu, apa seperti apa namanya? deklamasi. Ceramah itu ngomong, cuman ngomong. Ngomong itu biasa ya begini, enggak usah pakai gaya begini dan begitu, jadinya tambah begitu, enggak enak. Ngomong itu biasa saja. Ini kok jadinya ilmu ngomong nih gimana nih? Ya hadirin yang dimuliakan Allah, pendengar IDFM dimanapun Anda berada. Maaf kalau saya malam hari ini menjelaskan ilmu ceramah ya. Ya karena saya melihat banyak teman kita ini yang ilmunya luar biasa tapi tidak berani bicara. Ada yang ngomong, Ustaz, saya belum ngamalkan, Ustaz. Saya sholat aja masih telat-telat. Ya, puasa Ramadan aja. Tahajud boro-boro, 5 waktu aja telat-telat apalagi tahajud. Ya kan? Saya masih begini dan begitu, masa saya disuruh ceramah, Ustaz? Betul. Setan sih ngomong. Ini setan ini. Saya mau nanya, ketika kita belum bisa amal soleh dengan baik, kemudian kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, niatnya minta dipuji atau niatnya cari pahala? Niatnya cari pahala, ya kan? Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, misal tentang sholat tahajud, kita belum bisa sholat tahajud, tapi kita nyampaikan tentang sholat tahajud, di hati nawa itunya ngelabui orang, biar seakan-akan kita udah tahajud, atau kita pengen nasihati diri sendiri? Nasihati diri sendiri. Kan bukannya kita enggak mau ngamalkan, tapi kita belum bisa ngamalkan. Orang yang seperti ini tidak diancam dalam hadis. Yang diancam dalam hadis, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa itu ya. Ancaman itu buat orang yang berilmu, memang tidak mau ngamalkan ilmunya, dia cuman pandai ngomong untuk ngelabui masyarakat, seakan-akan dia orang yang hebat, jane iki daerah gelem ngamalke gitu loh. Tidak mau ngamalkan, itu yang diancam. Kalau kita belum bisa mengamalkan, beda dengan orang yang tidak mau mengamalkan. Orang yang jujur beda dengan orang yang niat mengelabui. Nah, sekarang masih mau ngomong gitu lagi enggak? Resep yang paling gampang, kalau mau ceramah, jangan pernah niat nasihati orang. Dah, itu paling gampang. Kalau mau ceramah, nawa itu nasihati diri sendiri. Jadi, misalnya pemabuk disuruh ceramah, ya, atau orang yang orang belum sholat, disuruh ceramah bab sholat, pasti hebat ceramahnya. Saya jamin. Ya, orang yang belum sholat, ya, disuruh ceramah bab sholat, ceramahnya pasti hebat. Kenapa bisa hebat? Pengalaman diri sendiri. Ya, karena dia banget gitu. Wah, orang itu kalau mau sholat ya ujiannya kok banyak ya. Kadang begini, kadang begitu. Dia cerita tentang ujiannya mau sholat itu saja. Yang ngurungoke, oh iya bener ya. Yuk bener ya, ternyata bolonya banyak. Ternyata bolonya banyak. Dan itu bisa menyadarkan orang lain. Dan buat dirinya sadar. Jadi sebetulnya gak repot urusan ceramah. Ini kok sampai urusan ceramah apa tadi ini sebabnya? Gara-gara apa tadi ini? Tahu tempe. Asalnya dari tahu dan tempe. Naam. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada orang mengatakan begini, ada yang nanya ya. Mengapa kalau mencium makam Ibrahim dikatakan syirik? Nah, yang mengatakan syirik itu yang enggak benar. Syirik itu artinya kan menduakan Allah. Menduakan Allah, menganggap ada satu kekuatan selain kekuatannya Allah. Nah, kalau mencium makam Ibrahim dianggap syirik itu ya aneh. Ya itu aneh. Apakah dengan mencium makam Ibrahim kemudian kita menduakan Allah? Kan tidak. Justru kita sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Mencintai hamba-hamba Allah yang soleh gitu ya. Nah, Pak, biasanya kita cintai. Ketika kita mencium makam Ibrahim, itu yang dicium kan bukan makam Ibrahimnya. Ada satu orang ini ya, di depan pintu rumah kekasihnya, pintu rumahnya diciumi. Orang lihat, ya kan, gila. Yang disebut gila ngomong, gak tahu cinta dia. Dikira aku menciumi pintu, aku lagi membayangkan mencium yang punya pintu. Paham? Kucingnya lewat. Kucing. Langsung digendong, diciumi. Orang yang lihat sama kucing kok segitunya. Kalau kucing kamu gak mau saya. Ini kucing dia. Lain. Kucingnya dia lah. Lain. Ketika kita mencium makam Ibrahim, maka kita membayangkan di situ ada keberkahan Nabi Ibrahim. Dan kita mencium keberkahan Nabi Ibrahim karena kita membayangkan di situ ada keberkahan dari Allah. Berarti saat kita mencium makam Ibrahim, kita sedang mengagungkan Allah. Bisa dipahami? Ya. Gak ada yang tanya kan? Ya, sebentar. Yang tugas dari Al-Hidayah malam ini siapa di ruang studio? Silakan, saya serahkan waktunya ke Anda. Ya, terima kasih Habib. Buat pendengar radio Al-Hidayah yang nanti ini mau... Mas Sidik. Agus Habib. Mas Agus, suaranya mirip Mas Sidik sekarang ya. Silakan, saudara Habib. Oh, saudara, alhamdulillah. Bagi sahabat Al-Hidayah yang nanti mau bergabung di pengajian Aurdoh bersama guru kita Habib Noval, bisa di nomor SMS 083-865-430777. Sekali lagi 086-083-865-430777. Lagi nomornya Mas Agus. Sekali lagi 083-865-430777. Ya, terima kasih Mas Agus. Silakan. Sebentar, biar pakai mic aja. Yang di rumah biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipip mau tanya, dalam suatu perkumpulan atau pertemuan itu kebetulan ada yang non muslim, itu dia itu kadang mengucapkan salam kepada di pertemuan itu terus kewajiban kita sebagai muslim bagaimana? Yang satu itu, yang kedua kalinya ini menyimpang dari tema yang tadi. Ini sudah beberapa pertemuan belum saya sampaikan baru saat ini. Ini ada suatu hadis yang intinya saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya, maksudnya di hari kiamat nanti. Nah, ini maksudnya tafsirnya yang bagaimana? Kalau kita itu istilahnya kalau kita pahami letterlek kan kita juga salah paham. Yang saya khawatir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salam, ucapan salam dari non muslim. Kalau ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, jawabannya bagaimana? Maka jawabannya assalamu ala manittaba'al huda. Bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi jawabannya assalamu ala manittaba'al huda. Itu yang diucapkan Nabi Musa alaihi salam dulu kan? Assalamu ala manittaba'al huda. Ucapan salam hanyalah untuk orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah. Artinya kita doakan semoga kamu dapat hidayah. Kalau dibuat bahasa kasarnya itu bebasnya, semoga kamu dapat hidayah. Assalamu ala manittaba'al huda. Jawab seperti itu, dan insya Allah yang dijawab kan juga gak tersinggung kan ya. Gak tersinggung gitu. Ya kan? Dan menunjukkan kalau kita ini menghargai orang yang memberikan salam. Ya seperti itu. Assalamu ala manittaba'al huda. Jawabannya demikian. Kemudian masalah muadzin. Muadzin itu nanti adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Para muadzin dengar hadis ini langsung gemeter. Waduh, kayak jerapah aku. Panjang kayak jerapah. Enggak cakep, enggak cantik gitu ya. Itu kiasan ya. Jadi kiasan seperti panjang tangan itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia panjang tangan itu kan pencuri. Tapi kalau dalam bahasa Arab panjang tangan orang dermawan. Ya, orang yang dermawan. Jadi kiasan. Lehernya paling panjang. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu manusia akan tenggelam dengan keringat. Bayangkan matahari sedekat-dekatnya. Ya, matahari sedekat-dekatnya. Matahari jauhnya seperti ini aja kalau pas panasnya tinggi kemeringat kita. Nah, ini matahari sedekat-dekatnya sehingga manusia akan mengucurkan keringat yang deras. Nah, di situ nanti kan lama manusia, 1000 tahun. Didiamkan di padang mahsyar 1000 tahun. Ya kecuali yang punya AC ya. Nah, yang punya AC ruang VIP enak itu. 7 kelompok manusia ada itu khusus, insyaallah kita masuk yang di ruang VIP aja ya. Insyaallah. Nah, tenggelam dengan keringatnya kecuali muadzin. Muadzin nanti enggak tenggelam. Kenapa enggak tenggelam? Lehernya panjang. Jadi kiasan ya, kiasan. Muadzin enggak tenggelam. Loh kok bisa enggak tenggelam? Iya, nanti kalau dikatakan ulama itu ada banjir keringat, nanti muadzin itu pas sampai di tempatnya muadzin, keringatnya itu turun sendiri. Ya, turun sendiri sehingga tidak tenggelam. Lehernya seakan-akan yang paling panjang. Yang lain kelelep, dia enggak kelelep, berarti kan yang lehernya paling panjang. Lewong posisinya sama kok, yang di sebelahnya kelelep, sebelahnya enggak, kan aneh toh. Ya, berarti kan seakan-akan dia yang paling tinggi. Nah, ini muadzin lehernya panjang dalam arti seperti itu. Ini kehebatan muadzin. Nah, kedudukan sebagai muadzin ini penting, dan muadzin itu pahalanya sangat besar. Sehingga para ulama khilaf, mana yang lebih besar pahalanya, imam atau muadzin? Nah, imam atau muadzin. Sebagian ulama mengatakan muadzin yang pahalanya paling banyak, sebagian ulama lagi mengatakan imam yang pahalanya lebih besar daripada muadzin. Nah, cuman jadi muadzin ini juga bukan sembarang orang. Makanya di masjid jangan sampai ada anak kecil yang azan. Yang azan itu harus orang yang udah baligh, yang tahu masuknya waktu, kemudian yang ada lagi tambahan satu hal yang harus ya. Satu hal yang harus, muadzin itu hendaknya ngikuti sunnah. Ngikuti sunnah bagaimana? Sunnahnya muadzin yang dipilih Rasulullah SAW adalah orang-orang yang suaranya enak. Lah yang suaranya ngelokor ngapunten mundur dulu. Kasihkan yang suaranya enak. Makanya takmir masjid kalau cari muadzin jangan asal yang bisa azan. Kalau asal bisa azan semua sahabat bisa azan. Tapi sama Nabi bukan semuanya suruh azan, dipilih Bilal disuruh azan. Kenapa? Bilal suaranya merdu, suaranya enak. Nah, kalau sekarang coba bayangkan seluruh masjid ini muadzinnya suaranya enak, minimal enggak jelek gitu loh ya. Ya minimal enggak jelek. Jangan yang suaranya ngelokor. Ngapunten saya kasih contoh ya, suara ngelokor ya. Semoga enggak ada yang seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Ini kan ngelokor nih suaranya. Suara ngelokor, didengar orang enak enggak kira-kira? Enggak enak gitu ya. Enggak enak. Kalau paduan suara di sekolah aja disuruh minggir, oh suara sangat nyanyi meneng oi Hasan. Kamu diam aja lebih bagus nih. Ya kan? Ini suara kamu fals, ngerusak suaranya yang lain. Ini baru paduan suara di sekolah. Lah ini jadi MC-nya Allah. MC-nya Allah, ngundang orang ke rumahnya Allah. Ya pilihkan MC yang bagus, yang suaranya enak. Jadi cucuk, bayangkan satu desa Anda itu masjid-masjid muadzinnya suaranya seperti yang di Mekah itu. Kira-kira geter enggak itu hati? Muadzin zuhur bareng ya Allah, Allahu Akbar. Contoh di sini yang suaranya enak siapa? Yang enggak enak enggak usah ngomong, yang enak aja. Ada enggak di sini yang suara enak? Malam ini Pak Hamid ada enggak Pak Hamid? Ustaz Hamid ada enggak? Ada acara yasinan. Ustaz Hamid. Siapa yang lain yang suaranya enak? Ya, suaranya enak. Monggo, Pak. Enggak apa-apa. Pokoknya enggak enak banget enggak apalah kurang lebih. 6 setengah itu enggak apa-apa. Ada mic di situ enggak? Ya, coba. Enggak apa-apa, cuma nyoba aja. Berikan yang enggak usah yang terbaik lah, setengah terbaik enggak apa-apa. Ya, azan tapi enggak usah full ya. Sedikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Yang keras, yang full energi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Grogi, enggak, suaranya enak. Cuman grogi. Coba Pak, jangan mikir Pak. Lagi, jangan mikir. Yang nyuruh ini Pak, yang saya gitu sebenarnya. Oh ya coba, yang nyuruh coba sekarang. Boleh. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya enak ini. Enak. Orang mikir tadi ya. Terima kasih, Fit. Iya. Nama saya Moh Golib dari Godong Purwodadi, Fit. Masya Allah. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan begini, Fit. Tausiah yang disampaikan oleh Habib ini rupanya sangat menggigit, tajam dan sangat dalam. Wah, ini banyak baca koran. Iya. Bahasanya bagus tuh ya. Terus sebentar Pak. Ya. Ngapunten. Panjenengan kerjanya apa? Saya pengangguran, Pak. pengangguran di mana? Jujur saya saja saya pengangguran di. Dulu sekolahnya di mana? Di desa saya sendiri Godong. Di Godong sampai tingkatan apa? Aliyah. Aliyah. Terus satu hari setiap hari baca koran enggak? Jarang, Bib. Jarang. Nah, ya, Bib. Yang suka baca apa? Tadi yang ditanyakan koran atau Quran, Bib? Koran. Koran. Koran. Koran. K-O-R-A-N. Oh iya. Jarang baca itu, Bib. Jarang baca. Surat kabar. Iya, jarang. Jarang baca. Buku? Ya. Buku? Ya, kalau buku sering-sering. Suka baca buku. Ya, buku yang suka dibaca buku apa? Termasuk Bid'ah Hasanah. Oh ya, pantas bahasanya bagus itu. Nah, apa namanya, bahasanya bagus gitu ya. Bahasa bagus itu berarti menandakan orangnya suka membaca atau suka mendengar apa namanya televisi dan lain sebagainya. Sehingga kalimat yang disusun itu bisa itu tajam, menggigit dan wah tadi. Lanjutkan, Pak. Terus yang ingin saya tanyakan, setiap orang tua pasti mengharapkan anak dan keturunannya itu bisa seperti, secara jujur saja, seperti Habib Novel kayak begini. Itu ya. Jangan seperti saya, Pak. Yang ya, lebih baik dari saya. Ya, seperti saya menakutkan soalnya. Panjenengan ya, belum ngerti saya. Iya, Bin. Seperti minimal seperti Habib Novel. Jangan-jangan. Jangan. Minimal juga jangan. Ya. Jangan. Sudah. Pokoknya jangan seperti saya. Yang lebih baik dari saya. Sebab saya ini ngeri pol ini. Maksimal, Bib, 10 kali, kalau perlu sampai 1000 kali Habib Novel. Nah, itu jangan juga bahaya. Bagaimana, Bib? Kalau 1000 kali saya bahaya, mau saya jelek kok ya. 1000 kali yang lebih baik dari saya. Punten. Terus saya ini ngomong serius. Ya, jangan doa jadi seperti saya, jadi yang orang yang jauh lebih baik dari saya. Kalau jadi seperti saya 1000 kali medeni lo, mengaku selek. Jadi ngungkuli aku elek gitu. Lanjutkan. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, Bib. Kiat-kiat apa sehingga bisa seperti impian itu menjadi kenyataan, sehingga bisa menyebarluaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di RI yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Sekaligus RI menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Begitu saja, Bib. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini, Bapak, anak berapa, Pak? Belum punya, Bib. Belum punya. Istri? Statusnya single, Bib. Iya. Ini ada Bapak lagi single dari Godong ini. Suaranya begitu loh, Bu. Ini kira-kira kalau cuman Ibu dikasih omongan aja kenyang, Bu. Gak usah nafkah. Ngomongnya aja udah nyos, hati enak gitu ya. Oke. Okay. Sampai kembali kita, Bib. Ya, majlis kita begini ya. Majlis gak usah mikir nyanteng apa, pakai apa namanya, aturan A, B, sampai Z ya. Gak usah, aturannya cuma satu, jangan ngerokok, selesai ya. Nanti habis pengajian silakan mau 100 pak, monggo. Kalau kena serangan jantung, resiko sendiri. Pemerintah udah mengingatkan yang jelas ya. Seperti itu. Nah, begini, Pak. Pengen jadi orang yang baik, itu kalau orang tua ya, pengen punya anak yang soleh atau solihah, anak yang bagus, itu caranya gampang, niru Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika pengen punya anak yang soleh, doa Rabbi habli minas solehin. Ya, doa itu jangan pernah berhenti, dari sebelum punya anak, sebelum menikah udah doa terus. Nah kalau belum menikah udah doa minta punya anak yang soleh, nanti akan dicarikan pasangan yang solihah atau yang soleh. Kemudian selama dalam proses itu terus berdoa, udah dapat juga terus berdoa. Doanya enggak pernah berhenti, terutama di tempat-tempat yang baik, selalu doa agar anak keturunannya jadi orang yang betul-betul baik dan bermanfaat. Jadi kiat yang paling utama itu doa, itu yang paling hebat. Ya, banyak orang sekarang wah pakai teori ini didik anak begini yura dadi-dadi kan. Wah, anak yang beling dan lain sebagainya. Susah. Kenapa? Karena dia merasa mampu mendidik anaknya, dia merasa punya sesuatu untuk mendidik anaknya. Memang diperlukan ilmu pendidikan, tapi jangan merasa punya itu. Ketika orang itu berdoa, dia menyerahkan semuanya urusan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat para anbiya itu doanya untuk anak keturunannya luar biasa, fokusnya di sana. Nah, termasuk di antaranya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu bagaimana bisa menjadi Imam Ghazali? Karena kalau kita baca biografinya, ayah beliau ya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ayahnya kan namanya juga Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Jadi ayahnya ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga si ayah ini punya anak dikasih nama, namanya. Enggak nama orang lain. Namanya dia Muhammad, anaknya juga dikasih nama Muhammad. Ya, padahal kakaknya Imam Ghazali itu namanya sudah Ahmad. Jadi senang ada nama Rasulullah SAW di keluarganya. Ya, nama Rasul ini menunjukkan kalau itu cinta. Dan sayangnya kita punya anak 10, nama Rasul aja satu enggak ada. Kadang kan seperti itu ya. Senang nama macam-macam, tapi namanya Rasul SAW tidak ada. Makanya muslimin sekarang ini, saya anjurkan, dan ini anjuran dari semua, dari Nabi dan para ulama, jadikan nama Rasul ada di setiap rumah kita. Ini kehormatan loh ya. Kehormatan loh, Anda mau buka warung pakai namanya warung yang terkenal langsung di penjara. Betul gak? Kenapa? Itu harus izin. Karena namanya ada, apa namanya, franchise-nya ini. Gak bisa sembarangan pakai namanya. Kita diizinkan pakai namanya Nabi, gak perlu pakai izin-izinan. Langsung silahkan dipakai. Kemuliaan gak itu? Kemuliaan yang luar biasa. Nah ini ayahnya Imam Ghazali, setiap kali datang pengajian, angkat tangan. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya seperti orang soleh itu. Datang ke majelisnya orang soleh manapun, ya Allah, jadikan anak keturunan saya seperti orang soleh itu. Hasilnya, jadilah Imam Ghazali. Ya, itu kiatnya satu itu dululah. Yang paling pokok adalah seperti itu. Dan kiat yang penting, buat pasangan-pasangan, kalau berhubungan dengan pasangannya, jangan lupa doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan, ma rozak tanah. Nah ini kalau enggak dibaca, setan ikut main. Hasilnya paroding. Ya untung kalau banyak manusianya masih enggak apa-apa lah. Kalau banyak setannya, kan repot. Kalau banyak setannya kan repot. Karena itu penting. Ya penting orang itu membaca doa ketika berhubungan dengan pasangannya. Begitu Pak? InsyaAllah. Saya lanjutkan tadi masalah azan tadi ya, masalah azan. Bayangkan kalau azan itu ini kan jawabannya dia belum selesai ya. Azan itu suaranya enak semua. Maaf, tadi ada iklan yang lewat tadi. Ya, tadi kan lagi bahas masalah muadzin tadi kan panjang. Kalau ada orang yang azan itu suaranya enak, satu kampung ada 10 masjid suaranya enak semua, pasti getar. Ya, pasti getar. Coba suara azan yang seperti di Mekah itu terngiang di Solo, serempak seluruh masjid. Kira-kira orang yang dengar getar enggak itu? Getar. Ya, tapi masalahnya yang azan dia asal-asalan. Asal kita itu pokoknya keluar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan menampilkan orang yang suaranya enak, bukan menampilkan orang yang memang betul-betul nawaitu dengan azannya itu betul-betul pengen gedor hatinya semua orang, maka hasilnya juga tidak bisa maksimal. Ya. Mungkin tuh ya, mungkin milih muadzin suaranya enggak enak tuh bid'ah itu. Enggak ada tuntunannya. Tuntunannya muadzin suaranya enak. Ya, buat muadzin yang suaranya belum enak jangan tersinggung. Usaha biar jadi enak. Usaha cari azan yang apa namanya? Suaranya itu cocok dengan suara Anda. Nanti kalau suaranya cocok, yang agak ngelokor jadi serak-serak basah gitu kan? Disesuaikan, karena kalau adzan tuh suaranya gak cocok dengan jenis adzannya gak cocok dengan suaranya dia, hasilnya ya fals tadi itu, ya fals. Mas Agus, berapa yang udah masuk SMS-nya? Sementara baru 153 Habib. Sementara baru 153, tolong dipilihkan satu dulu. Ini ada dari pendengar Al-Hidayah Habib dari 264. Beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Sukoharjo mau bertanya, adakah guroan atau canda Nabi Muhammad SAW ketika bersama para sahabat? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau candanya Rasulullah SAW, Rasul itu bukan manusia yang serius seperti yang dibayangkan kadang ini. Kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW, karena pelajaran yang kita terima ini salah mungkin dulu ya, yang banyak umat Islam ini 5 pelajarannya salah, sehingga kesannya Nabi itu serius, nangis, sholat, puasa, ya kan? Ketemu Nabi takut seperti itu. Sedangkan sisi Nabi yang apa ya, orang bilang humble gitu. Apa itu humble itu apa itu? Saya juga gak ngerti itu artinya humble itu apa. asal ngucap humble kalau bahasa Inggrisnya. Apa orangnya ya? Apa coba ada yang tahu artinya? Tolong yang tahu saya di SMS atau di BB coba. Ya, humble. Jadi Rasulullah itu sangat apa ya? Andap asor ya. Begitu lemah lembut, nyantai, ya canda gitu ya, canda tapi wibawa. Tapi wibawa. Sehingga Rasulullah bukan sosok yang kaku, bukan. Bukan sosok yang kaku, bukan sosok yang lembut tapi kemudian apa namanya kebablasan, ya bukan gitu. Jadi sosok yang betul-betul ya luar biasa, udah ngomongnya susah. Susah ketemu manusia yang seperti itu kan enggak ada ya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Benar-benar sudah pokoknya pol gitu. Makanya Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin adzim. Contoh canda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Rasul itu serba serius, coba ini. Ini bayangkan kalau Anda yang mengalaminya. Kemarin Rabu sore saya pengajian ibu-ibu saya sampaikan nih, babnya bab canda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita tua. Kita udah sering dengar nenek-nenek. Dengan serius, serius penuh harap, pengen ngerti Kanjeng Nabi, saya nanti tempatnya di surga atau di neraka. Serius enggak ini tanyanya nih? Tanya serius. Nabi jawabnya, "Bu, di surga enggak ada orang tua, Bu." Coba bayangkan kalau itu panjenengan dan yang jawab Nabi, copot mboten jantung. Hah? Copot kan? Duh, terko saya, nangis. Dan Rasul membiarkan nenek ini nangis sejadi-jadinya. Dibiarkan sampai nangisnya itu pol. Setelah nangisnya pol, Bu, maksud saya nanti kalau ibu masuk surga, usianya dirubah. Di surga itu enggak ada orang tua. Semua yang masuk surga umurnya jadi 33 tahun. Ini canda atau enggak canda ini? Canda, kira-kira canda kelas berat atau kelas ringan? Kelas berat kan? Jadi Rasulullah bercanda dengan sahabatnya. Kemudian canda yang sifatnya perbuatan. Coba lihat cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Lagi bermain. Main di jalanan sama teman-temannya ya. Lain di jalanan sama teman-temannya di pinggir jalan biasa anak-anak dewasa itu. Nah, dulu kan belum ada mobil ya, paling kuda unta gitu kan. Ya, dalam kota juga sopan-sopan yang naik kuda yang naik unta. Nah ini lagi main di pinggir jalan, Rasulullah SAW lagi jalan bersama para sahabat. Lihat ada cucunya lagi main-main. Rasul berkata, udah kalian silahkan lanjutkan perjalanan dulu. Saya mau main sama cucu saya. Ini di luar, di pinggir jalan. Rasul lari merentangkan dua sayap apa tangannya, kemudian lari ke arah cucunya. Ketika pas ketemu cucunya, Rasul menubruk cucunya, tapi tubruannya nggak dikenakan gitu ya, dimelesetkan. Aduh, gak kena. Cucunya lari ke sana ketawa. Dikejar lagi. Waduh, gak kena. Terus gitu, waduh, gak kena. Udah puas cucunya ketawa-ketawa. Rasul kemudian menubruknya dikenakan. Diciumin, dipeluk erat. Ya Allah, aku cinta pada kedua orang ini. Anak cucuku ini. Tolong cintai orang yang mencintai keduanya. Nah ini canda juga kan? Canda. Nah sekarang yang begitu masih banyak gak? Ya, bukan cuma statusnya, bukan cuma kakek loh. Ini kakek dan derajatnya sangat, sangat tinggi. Pulang ke rumah dengan Hasan dan Husain, Rasul berpura-pura jadi seekor hewan tunggangan. Cucunya suruh naik, saya adalah tunggangan yang terbaik dan kalian sebaik-baik penunggang tunggangan. Kemudian Rasul merangkak ibaratnya seekor hewan tunggangan dengan cucunya. Nah apa ada yang seperti itu masih? Masih banyak. Hah? Yang sama cucunya sampai mau, ini bukan kakek biasa loh ya. Tingkatannya bukan lagi presiden ini ya. Bukan presiden. Ya kalau orang biasa mungkin ini yang tingkatannya udah luar biasa. Waktunya untuk orang banyak masih mengatakan menyempatkan waktu buat cucunya. Kalau orang sekarang, sobat saya gak punya waktu. Kakek sibuk. Udah sama nenek sana. Ya, udah sama nenek. Sama nenek sana. Wah ini dan. Tapi Rasul menyempatkan dirinya. Inilah canda Rasul. Kemudian Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait ini punya banyak arti. Ya, di makom zakat, urusan zakat, Ahlul Bait artinya tersendiri, ya kan? Tapi secara umum Ahlul Bait adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW, yaitu istri-istri beliau, ya. Kemudian mertua beliau, kemudian menantu beliau, anak keturunan beliau. Ini masuk dalam kelompok Ahlul Bait. Nah, itu yang bisa saya jawab. Yang lain, Mas Agus. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak, Bu? Ada, Tid. Oh, sebentar, ibu-ibu dulu Mas Agus, silahkan Bu. Satu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ibu ya, Bib. Boleh. Satu. Ini tentang muadzin. Saya tadi jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ini, kalau enggak salah ya, saya lagi ngantuk sih kayaknya. Katanya ada golongan orang yang di akhirat nanti bisa memberikan syafaat selain Rasulullah. Jadi manusia biasa diantaranya muadzin. Nah, kalau itu benar, masih adakah golongan umat yang lain, manusia biasa yang bisa memberikan syafaat ke umat yang lain gitu lho, Bib. Nyun tulung matenun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan sekalian buat yang lain. Baru jam 10:30 kok. Baru. Sudah terasa capek belum? Belum. Asik. Ya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini suaranya agak jelek, enggak bagus. Ini dari Boyolali. Oh iya, silakan, Bu. Mursidah. Oh, Bu Mursidah, silakan, iya. Bu. Ini tadi Habib menerangkan masalah salam dan jabat tangan. Ini saya pengalaman sendiri untuk menanyakan pada Habib, karena ini termasuk pengalaman kami di keluarga kami. Ini pada waktu saya berjabat tangan atau mau jabat tangan dengan kakak saya, sebelum menjalankan ibadah haji, itu dianya atau beliaunya itu mau mengulurkan tangannya. Kemudian setelah kondur haji, itu kok beliaunya itu tidak mau untuk berjabat tangan dengan kami, padahal saya sudah terlanjur mengangkat tangan dan istilahnya itu sudah terlanjur mengulurkan tangan pada beliau itu, tapi dia malah mengangkat tangan untuk apa istilahnya itu seperti orang nyembah itu. Ya, pertanyaan saya satu, itu ya, kakak kandung atau kakak ipar? Kakak istilahnya ya masih muhrim lah, itu bapak muhrim. Saya itu masih saudara kandung. Pokoknya muhrim bapak, ya. Muhrim masih ya. Masih saudara kandung. Berarti istilahnya sedulur lanang gitu loh. Itu gimana yang sepupu dimaksudkan? Oh, sepupu bukan mahram, ya. Ya, ya itu masih muhrim atau diperbolehkan untuk jabat tangan atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, Bib, ini juga masalah yang pelik juga. Mungkin ini masalah bid'ah juga ya, Bib-nya. Oh, bid'ah ya. Ini masalah sholat. Sholat itu pada waktu subuh, itu kan kita sudah memulai lagi. Padahal waktu dulu juga sudah mulai memakai doa kunut itu ya, Bib-nya. Tapi kita dengan keluarga atau dengan bapaknya itu memulai dengan menghafalkan kembali yang sudah lama tidak kita jalankan, kemudian menghafalkan kembali dan menjalankan memakai pada waktu sholat subuh memakai doa kunut. Akan tetapi pada waktu bapaknya mengimami di masjid, itu pada waktu azan, azan bapaknya azan dulu, kemudian ini juga masih saudara juga. Itu kemudian bapaknya begitu komat, itu langsung beliaunya masuk ke imaman, dia yang mengimami. Beliaunya sudah tahu kalau bapaknya itu memakai doa kunut kembali, ya, itu. Sehingga Mbah Pie ya, kok anu Pak D saya itu kok enggak pakai doa kunut dan tidak memberi kesempatan pada jamaahnya untuk berdoa kunut itu. Kemudian di rumah setelah sholat subuh pulang, kemudian ya berbincang-bincang dengan bapaknya itu, gimana ini untuk mengulangi memulai kembali itu gimana supaya dia juga tidak tersinggung dan kita juga tidak enak untuk menyinggung Pak D-nya itu. Kemudian dengan jalan bicara dengan bapaknya itu akhirnya kita sekeluarga berjamaah di rumah Bib, supaya tidak menyinggung beliau juga. Itu diperbolehkan atau enggak? Karena itu kan lebih baik berjamaah di masjid itu, kan kita berjamaahnya di rumah itu, Bib. Ya, bisa saya tangkap, insyaallah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Murjidah, masalah jabat tangan ya. Jabat tangan kalau dengan wanita yang bukan mahramnya haram. Jadi seorang pria tidak boleh atau seorang wanita berjabat tangan dengan yang lain ya, kecuali dengan mahramnya, misalnya dengan ibunya, dengan kemudian bibinya, ya kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau dengan kakak sepupu, nak dulur itu bukan mahram. Ya, walaupun itu anaknya Pak D kan jadi kakak kan ya? Anaknya Pak D itu bukan mahram. Anaknya Pak D boleh dinikah. Ya, anaknya Pak D boleh dinikah. Sehingga kalau anaknya Pak D perempuan, kita laki jabat tangan tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Ya tadi seperti orang yang cuman say hello itu ya, seperti itu. Nah, cuman ada caranya. Kalau kita diajak jabat tangan, kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada orang udah mengulurkan tangannya gitu kan. Jangan kita ngomong haram. Wah, ini yang enggak benar juga ini gitu loh. Wah, haram, enggak mau saya jabat tangan. Haram, bukan begitu. Ada caranya menolak halus. Gimana? Maaf, saya lagi pegang wudu. Ya, maaf saya lagi pegang wudu. Dan nanti kalau sudah setiap kali dijak jabat tangan, maaf lagi pegang wudu, kan saya mudeng. Oh, kira gelem. Kan seperti itu. Enggak harus ngomong apa namanya? Nah, haram. Atau nanti dikasih ilmunya pelan-pelan seperti itu. Kemudian masalah doa kunut. Doa kunut memang sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan ya sangat merugi. Tapi sholat jamaah di masjid itu tingkatannya lebih utama daripada sholat jamaah di rumah. Kalau cuman masalahnya cuman doa kunut, saran saya cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain dulu yang pakai kunut itu. Ya kan? Kalau masjidnya cuman satu itu saja ya, cuman satu itu saja, maka Anda yang rajin ke masjid sholat sampai nanti menggantikannya jadi imam, ketika Anda jadi imam pakailah kunut. Dakwah nawa itu jangka panjang. Lah kalau semua yang kunutan enggak ke masjid, akhirnya yang di masjid yang tidak kunutan semua. Akhirnya sampai zaman dal ya yang masjidnya enggak pakai kunut. Nah, kita harus punya strategi untuk mengambil alih masjid, mengembalikannya seperti dahulu. Yang dulu pakai kunut, mau azan pakai puji-pujian ya pakai puji-pujian, biar itu semakin banyak. Makanya kita harus penuhi masjid gitu. Harus penuhi. Bisa jelas ya? Kemudian untuk tadi masalah yang memberikan syafaat. Pada intinya yang bisa memberikan syafaat itu banyak. Ya. Termasuk orang yang hafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya kalau saya enggak salah, yang semuanya udah wajib masuk neraka. Maksudnya wajib masuk neraka itu udah dosanya enggak karuan. Kalau ternyata punya anak yang anaknya hafal Al-Quran, selama ini meninggalnya muslim ya bapaknya ya, maka itu bisa dapat syafaat anaknya, diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Karena kemuliaannya dia punya anak yang mau hafal Al-Quran. Nah, kemudian juga yang global disebutkan yashfa'u yaumil qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat, yaitu al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Para nabi, para ulama dan orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Nah, agar kita mendapatkan syafaatnya ulama, maka kita harus cinta kepada ulama tersebut, baik ulama yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Gimana kita bisa dapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau kita juga enggak kenalan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bagaimana kita bisa dapat syafaatnya Imam Ghazali kalau kita enggak kenalan dengan Imam Ghazali? Bagaimana kita bisa dapat syafaatnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau kita enggak kenal beliau-beliau itu? Nah, agar kita dapat syafaatnya kita harus kenalan dengan beliau-beliau itu. Minimal kita sering kirimkan doa kepada beliau-beliau tersebut. Kirimkan Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Al-Habsi dan seterusnya dan seterusnya, sehingga mereka di alam sana dapat tuh kiriman. Ya, wujudkan dalam bentuk apa, hadiah-hadiah dalam nampan yang ditutup dengan kain sutra, wujud cahaya diserahkan, nih hadiah dari fulan, nih hadiah dari fulan. Karena kita sering mengirimkan seperti itu, ketika kita pindah ke alam sana, mereka nyambut. Ya, mereka nyambut. Itu untuk ulama. Untuk syuhada, ya, pernahkah kita menangis? Kita nangis kemudian apa namanya? Karena menghargai jasa syuhada. Coba Anda bayangkan nih, orang-orang yang berjuang di Palestina itu. Di Palestina ya, yang berjuang itu. Pernahkah Anda membayangkan gitu ya, bagaimana perjuangan mereka? Kemudian kita nangis karena apa? Belum bisa membantu. Ya belum bisa membantu. Minimal mendoakan syuhada yang benar-benar berjuang di jalan Allah ya, melawan orang-orang yang dengan kekerasan, siapapun orangnya dengan kekerasan mau menghancurkan Islam, mereka yang berjuang. Mereka berjuang, kita doakan mereka. Kalau kita sering mendoakan syuhada, nanti kita juga akan dapat syafaatnya para syuhada. Makanya kan itu ada solawat Badar kan, bi ahlil Badri ya Allah. Itu kan sering minta syafaatnya ahli Badar. Lah insya Allah ahli Badar kan syuhada semua. Kalau kita sering minta syafaatnya ahli Badar, ahli Uhud dan lain sebagainya, ya insya Allah nanti kita dapat syafaat beliau-beliau itu di alam sana. Demikian. Terakhir. Ya, silakan Mbak. Yang belakangnya. Kalah cepat. Ada mic-nya di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang salam. Saya berusaha untuk melakukan sunnah Rasul mendahului salam terlebih dahulu. Tetapi manakala ketika menerima telepon, saya yang kalimat yang pertama saya ucapkan adalah salam. Ternyata yang menerima itu non muslim. Ini bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua tentang doa selepas sholat secara berjamaah dan dilakukan dengan keras atau jahar. Saya pernah ditegur oleh sahabat-sahabat yang begitu-begitu, yang bukan begini artinya. Oh iya, yang bukan begini yang begitu-begitu. Iya. Ya. Tapi sahabat ya. Iya, sahabat. Alhamdulillah. Tetaplah bersahabat, Pak. Beliau mengatakan, "Opo ngaji murung tekan surah 7 ayat 55. Wacanen. Kowe engko ora terus dikir kanthi banter." Begitu, Bib, kira-kira. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap imam yang bacaan Qur'annya terus. Bagaimana sikap kita yang bacaan imamnya itu justru lebih fasih dari makmumnya, manakala itu imam selalu memposisikan diri seperti ibu tadi. Jadi beliaunya itu selalu memposisikan diri sebagai imam, padahal jamaah semuanya tahu bahwa imam tersebut nun sewu bahkan tidak bisa baca Quran. Bagaimana sikap kita? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya masih ingat ya sambil lari-lari tadi. Yang pertama tentang mengucapkan salam di telepon ya, mengucapkan salam di telepon. Judulnya tadi kan Bapak enggak ngerti ya. Karena relasi kita kebanyakan kan umat Islam. Jadi kalau namanya orang enggak ngerti, kan tadi Bapak ketika mengucapkan salam kan tujuannya untuk muslim ya. Tujuannya untuk muslim yang di ujung sana. Berarti kan bukan ditujukan kepada non muslim. Nah, lain kalau memang kosotnya kepada non muslim itu yang tidak boleh. Seperti kita masuk rumah, assalamualaikum, rumah kosong gitu ya. Atau di rumahnya saudara kita kebetulan di situ yang ada non muslim, padahal kita gak ngerti kan ya, apa tujuannya untuk dia kan bukan. Salamnya kan ditujukan kepada yang muslim tadi. Kemudian yang kedua, masalah jahar berzikir ya, berzikir dengan suara keras. Dalam buku Ahlul Bid'ah Hasanah ini yang pertama insya Allah udah saya bahas ya. Insya Allah udah saya bahas. Maka tadi saya ambilkan buku ini. Kalau saya tidak salah di sini atau di mana dalilnya, yang pertama itu sudah saya bahas masalah berzikir dengan suara keras. Coba saya cari dulu ya. Halaman 61. Di halaman 61 Ahlul Bid'ah Hasanah. Di situ tentang bahasan bagaimana berzikir jamaah dan dengan suara keras. Naam. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh hadis ya radhiyallahu anhu. Anna raf'a shauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sesungguhnya zikir dengan suara keras setelah sholat wajib, setelah selesai sholat wajib, adalah biasa dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Ini yang ngomong adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sahabat panjenengan sama sepupu Nabi pinter mana? Ya, apakah sepupu Nabi ngajinya kurang pinter? Padahal sepupu Nabi ini yang dapat doa dari Nabi, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang sangat paham agama dan bisa menguasai ilmu tafsir Al-Qur'an yang sampai tingkatan ta'wil. Karena tafsir Al-Qur'an itu ada dua tafsir, ada ta'wil. Kalau tafsir itu yaitu mengartikan Al-Qur'an secara zahir saja. Ya, tafsir zahir. Kalau ta'wil udah sampai pada arti-arti yang tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin ada apa namanya, banyak ini di sini sudah saya bahas sampai sekian banyak hadis, dan termasuk hadis-hadis yang kadang digunakan untuk membantah zikir dengan suara keras gitu ya. Ini yang sering dipakai. Itu Rasulullah pernah dalam perjalanan sahabat takbir dengan suara keras kan? Takbir suara keras. Kemudian saat itu Rasulullah menegur, hendaknya kalian sayangi diri kalian. Sungguhnya Allah tidak tuli, kan seperti itu. Nah, ini dipakai tuh. Kata Rasul, sayangi diri kalian, jangan keras-keras, Allah enggak tuli. Kalian kalau zikir pelan-pelan, enggak usah keras-keras. Nah, ini orang pakai hadis tapi bukan pada tempatnya. Hadis yang ini dipakai, hadis yang lain enggak dipakai. Padahal hadis ini kalau belajar hadis ada namanya asbabul wurudil hadis, sebab turunnya hadis. Hadis ini disampaikan ketika Nabi SAW berjalan bersama pasukan perang dalam sebuah perjalanan untuk menghadapi lawan, menghadapi musuh. Nah, saat itu sahabat dalam perjalanan yang melelahkan zikir dengan suara keras, itu terjadi dua hal yang membahayakan. Yang pertama, membahayakan kesehatan mereka. Beliau-beliau itu udah capek zikir dengan suara keras. Ini kan butuh energi. Ya, maka Rasul karena sayang kepada sahabat, bahasa yang dipakai Rasul, sayangilah diri kalian gitu. Enggak perlu begitu, enggak apa-apa gitu ya. Sayangilah diri kalian. Sayangilah diri kalian ini artinya dua. Untuk keras itu capek karena dalam perjalanan. Yang kedua, karena kalau zikirnya dengan suara keras, itu musuh akan tahu posisi. Ya, musuh akan tahu posisi. Ini kan strategi dalam perang. Maka Rasul memerintahkan sekarang zikirnya pelan-pelan saja, jangan keras-keras karena posisinya posisi dalam peperangan. Lah, hadis yang begini kok dipakai untuk semua posisi? Tentunya tidak benar. Ya, kalau kita pakai zikir dengan suara keras dalam kondisi tertentu memang tidak diperbolehkan. Contoh misalnya ada orang lagi sholat berjamaah, kita sendirian ngaji, yang lain sholat berjamaah, kita sendiri baca Al-Quran, kita keras-keras, Alhamdulillahirrabbilalamin, gitu ya, ngaji sendiri kan. Ini yang sholat kan kacau. Yang sholat kacau, oh, saya mau zikir dengan suara keras, saya baca Al-Quran, atau kita baca istighfar, astagfirullah sendiri, padahal lagi ada orang yang sholat, itu gak boleh. Ya, kecuali kalau kita yang zikir itu jumlahnya 100, ada jamaah yang datang terlambat sholatnya. Ya, misalnya sholat berjamaah, habis sholat kan biasa zikir berjamaah dengan suara keras. Kemudian ada 5 orang datang terlambat, jangan salahkan yang zikir, yang salah yang telat. Kamu sholat tidak pada waktunya, yang zikir dengan keras tidak jadi masalah. Kemudian mengenai apa namanya ayat yang sering dipakai gitu ya, ini. Surat yang dikatakan 7, tadi. Surat 7 ayat 55 gitu. Sebentar. Surat 7 ayat 55. Bunyinya? Enggak tahu, cuma disuruh anu menanyakan begitu. Ya, sebentar. Coba apa namanya? Boleh saya ambil Al-Quran sebentar? Bu, ibu, udah kemalaman bu? Satu ini bu, terakhir saya jawab ya bu ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Di ayat yang lain, surat Al-A'raf ini kan juga Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya. Itu juga Al-A'raf 205. Kalau yang 205 artinya, dan sebut nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian kalau yang ayat tadi itu 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Satu hal yang perlu diketahui, Al-Qur'an itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Tadi ayat-ayat yang disebutkan itu ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Mekah saat umat Islam di awal Islam. Ketika di awal Islam saat itu jangan zikir doa dengan suara keras, karena doa dengan suara keras nanti langsung dihajar oleh orang-orang di luar Islam yang benci kepada Islam. Karena sayangnya Allah kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai sama Allah diajari udah gak usah keras-keras, dalam hati enggak apa-apa, pelan yang lembut saja, seperti itu, sehingga tidak teraniaya, sehingga tidak tersakiti oleh orang-orang yang ingin menyakiti. Kemudian ayat ini walaupun dia ayat Makkiyah, tapi kan penafsirannya masih berlaku ya, masih berlaku dalam kondisi setelah itu, yaitu untuk apa? Kalau orang yang dia sedang berzikir di hadapan orang lain yang sedang sholat. Orang lain sholat, ada tadi seperti saya sebutkan, 10 orang sholat, dia zikir sendiri. Maka zikirnya cukup pelan-pelan. Nah, karena banyak sekali hadis yang menjelaskan, sebab Quran itu butuh tafsir ya. Jadi Al-Quran tidak bisa kemudian kita terjemahkan letter-like begitu saja. Dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan cara berfikirnya sendiri, maka silahkan dia tempati tempat duduknya di neraka. Nah, bagaimana begitu banyak hadis Rasulullah SAW dan perbuatan Rasul, seakan-akan Rasul gak ngerti apa terhadap ayat ini. Sedangkan Rasul sendiri kalau habis sholat baca zikir dengan suara keras, ya kan? Kemudian Rasul ketika ada orang yang berdoa, ada seorang berdoa dalam sholatnya dengan suara keras, mau Rasul bisa dengar kan? Selesai itu Rasul ngasih hadiah. Ya, Rasul mengasih hadiah emas kepada orang tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika sholat, itu selepas sholat nanya sama sahabat, siapa tadi yang baca doa tadi itu? Bagaimana Rasul bisa dengar kalau sahabat tadi tidak keras ya? Berarti sahabat juga baca doanya dengan suara keras. Artinya begitu banyak dalil yang menjelaskan zikir dan doa itu dengan suara keras. Nah, karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan semua ayat. Ayat itu digunakan sesuai dengan pemakaiannya. Bukan dikatakan tidak boleh zikir dengan suara keras atau harus zikir dengan suara keras. Semua ada tempatnya. Nih tempatnya kamu keras, nih tempatnya kamu enggak boleh keras ya. Ini saatnya kamu keras, ini saatnya kamu tidak boleh keras. Semua ada waktunya. Termasuk jangan jam 2 malam, jam 2 malam ambil mikrofon bengak-bengok. Ya, ini mengganggu orang yang tidur. Enggak boleh seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Begitu. Terus kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Sikap terhadap imam yang begitu ya. Selama bacaannya dia itu masih benar, rukunnya masih benar, walaupun dia belum fasih tapi tidak sampai salah. Ya, tidak sampai salah, maka kita ya tadi jangan langsung dipatahkan dan lain sebagainya ya. Kita alusi pakai akhlak, kita bimbing lah sampai bisa fasih. Kalau emang dia memang senangnya jadi imam, ya kita bimbing biar bisa jadi imam yang baik. Kelihatannya beliaunya itu suka jadi imam, Beb. Lah ya, karena beliau suka jadi imam, kita bimbing. Nah, caranya bimbing gimana? Carikan orang yang kira-kira dia dengar. Nah, orang yang dia dengar. Kalau kita mungkin gak didengar, ada orang yang bisa didengar, orang itu yang suruh nasihati. Kalau selama dia gak ada yang mau dengar orang lain, selama bacaannya benar tidak jadi masalah. Itu Beb yang menjadi penyebabnya. Permasalahannya sudah terlanjur tua, lidahnya juga begitu kurang fasih. Yang dibaca itu cuman tulisan hijaiyah, apa itu tulisan Latinnya, Beb. Sehingga berarti salah kan rukunnya enggak terpenuh. Nah, kalau seperti itu kita enggak boleh jadi makmumnya. Kita enggak boleh jadi makmumnya. Lah terus bagaimana? Ya, rembukan sama takmir. Jadi pakai cara. Jadi kalau caranya itu dengan bersama-sama, dengan cara yang baik lembut, dicarilah cara yang paling bijaksana. Insya Allah dapat kok. Kalau kita niat benar-benar, nanti insya Allah dapat petunjuk dari Allah. Begitu ya. Yang terakhir tadi, yang ketiga. Sudah? Oh, sudah tiga? Baru dua. Masih ada satu tadi. Ya, kalau nambah satu huruf di dalam Al-Quran yang bukan berasal dari Al-Quran, maka itu tidak sah sholatnya. Ya, makmum kalau tahu ada imam yang misalnya, imamnya kentut, kira-kira makmumnya tetap jadi imam kentut, tapi imamnya tetap mau jadi imam. Terus gimana makmumnya? Ya, sholat sendiri. Gak batalkan, makmumnya melanjutkan sholat sendiri. Begitu ya, jelas. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini udah jam 11 lewat 5 menit. Kasihan ibu-ibu yang rumahnya jauh. Di samping itu juga saya harus menyelesaikan buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Insya Allah besok pagi harus masuk percetakan. Dan bukunya belum selesai. Ya, bukunya belum selesai. Karena waktu saya garap cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari. Tapi insya Allah malam ini akan saya selesaikan. Kemudian ada pengumuman dari saya. Ar-Radha akan menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu pembacaan Maulid Nabi di rumah Habib Hasyim Al-Hasni. Insyaallah itu pada malam Maulid ya. Jadi kalau nanti di Masjid Riyadh itu pagi Maulid, malam sebelumnya. Ya, kalau paginya hall, malamnya. Nanti akan saya umumkan kalau udah semakin dekat harinya ya. Di sana bacaan Maulid Simtuduror. Kemudian satu lagi acara yang insyaallah manfaat gitu ya. Insyaallah manfaat yang kemarin udah saya umumkan ya. Kita akan lakukan bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Isinya masalah tahlilan dan muji Rasul. Itu gambar covernya udah ada di depan ya. Di depan. Insya Allah bedah bukunya pada tanggal 18 Maret hari Ahad. Tolong yang di rumah, di radio, didengarkan. Ahad 18 Maret. Jamnya itu jam 9 pagi. Insya Allah jam 1 selesai. Lokasinya, tempatnya di Gedung Arena Sritek. Ya, Gedung Arena Sritek atau dulu yang dikenal dengan Gor Bineka. Ya, letaknya di belakang Sriwedari ya. Ya, di belakang Sriwedari atau dekatnya restoran Boga itu ya, dekat situ tuh. Dekatnya SD apa atau ada sekolah ya. Arena Sritek. Waktunya jam 9 pagi. Saya mengharapkan nanti di situ bukan cuman bedah buku, ada juga konser solawat ya, konser solawat dengan beberapa munsyid yang berasal dari Jepara dan sekitarnya, dari Kudus, orang-orang yang insya Allah suaranya udah terlatih ya, dan tabuhan rebahnya udah terlatih. Kita akan buat konser, artinya biar orang bisa solawat itu seperti apa tuh, solawatan itu seperti apa, bukan cuma asal nabuh rebana dan lain sebagainya, biar bisa dinikmati sampai hati terasa itu bagaimana. Insya Allah teman-teman kita akan menampilkan, semuanya gratis. Ya, semuanya gratis, tinggal datang saja. Yang enggak gratis bukunya. Ya, yang enggak gratis bukunya. Insyaallah saya benar-benar mengharapkan teman-teman untuk membeli buku tersebut, karena saya pengin kita ini jadi orang yang gemar membaca, punya landasan, dan bukunya insyaallah tidak mahal. Rp30.000 itu kurang lebih 150 halaman. Ya, kurang lebih 150 halaman, Rp30.000. Dari hasil buku itu juga nanti akan kita gunakan untuk kepentingan dakwah. Saya harapkan, saya untuk edisi yang pertama ini cetak 5.000 eksemplar. Saya pengennya sekali acara itu 5.000 habis. Ya, 5.000 habis. Jadi saya harap satu orang beli 100 ya. Ya enggak, guyon gitu ya. Maksud saya, yang semangat untuk membeli buku tadi. Karena begini, anggap saja Anda enggak baca. Anda enggak baca. Taruh buku itu di rumah, saya jamin pasti ada yang baca. Entah itu anak, entah itu cucu, entah itu nanti keturunan ketujuh, pasti mbak baca. Ketika Anda niatnya seperti itu, sudah di kuburan, 100 tahun kemudian ada yang baca, langsung dapat pahalanya. Kan enak. Jadi warisan yang tidak ada habisnya. Dan murah, buku-buku yang di pasaran kan murah. Ada buku harga 15 ribu, ada 20 ribu, ada yang 5 ribu, ada yang 30 ribu. Cari buku-buku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baca, biar keluarga kita dapat bacaan yang bagus. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, insya Allah nanti sebelum tanggal 18, sebagian dari bukunya udah selesai mungkin. Malah Jumat terakhir sebelum tanggal 18, jadi tanggal 16 ya. Jumat tanggal 16, mungkin insya Allah bukunya udah ada di sini sebagian. Sehingga bisa beli dulu di sini. Ya, bisa beli di sini dulu. Insya Allah demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pelayanan tadi yang sempat kehujanan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga majelis ini bisa nyaman. Saya juga lagi mikir kalau ditutup nanti udaranya juga enggak enak. Jadi ya kadang saya cuma doanya Allahumma tolong hujannya disingkirkan dulu ya. Alhamdulillah selama ini Allah mengabulkan ya. Walaupun ada rintik-rintik paling sebentar terus menyingkir. Enggak sampai kemudian terus enggak bisa majelis. Demikian ini ada yang titip doa untuk kita semua, yaitu untuk saudara-saudara kita yang tadi sudah menitipkan doanya di sini. Udah walaupun tidak saya sebutkan ya, Anda kan sudah meniatkan. Dan untuk pendengar semua, untuk saudara-saudaranya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang lagi sakit, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Al-Hadziniyah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, untuk teman-teman saya, khususnya ibunda dari Mas Agung ya, almarhumah yang kemarin 100 harinya, kemudian juga untuk ayahanda mertua ya, mertua dari Dr. Hirmansyah yang kemarin juga 100 harinya wafat, dan juga untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, semoga dengan berkat doa-doa kita semua oleh Allah Ta'ala dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampuni dosanya, diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Al-Hadziniyah Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.